السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala semata, bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat dan karunia, kita bisa hadir di majelis ini. Sekalipun kabut asap menyelimuti kota kita ini, kota Pekanbaru ini, menyesakkan dada setiap orang yang menghirupnya. Mudah-mudahan niat kita yang tulus, ikhlas, datang ke rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala ini untuk menuntut ilmu, mencari kebenaran dan mengamalkannya, bisa melapangkan dada kita, menjadi kesehatan bagi kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya, menjaga kaum muslimin dan muslimat di kota ini serta di berbagai pelosok negeri ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, pada kajian bulanan kita ini, hari ini kita akan mengupas tentang tertawa dan menangisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya agar kita semakin dekat dengan sosok yang paling kita cintai. Agar kita bisa mengerti ada sisi-sisi kemanusiaan yang membuat hidup ini semakin indah, dan ternyata itu tidak bertentangan dengan syariat. Saya ingin menepis anggapan sebagian orang bahwa kalau sudah mengaji, sudah berpegang teguh dengan agama, serius belajar ilmu syar'i, maka tampaknya berubah seram, kaku, dingin, tidak bersahabat. Ini pemahaman yang keliru, prasangka yang salah, dan penerapan yang tidak benar pada sebagian kaum muslimin. seolah-olah kalau sudah duduk mengaji di masjid, rajin hadir ke majelis ilmu, mulai menegakkan atau mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajah harus senantiasa tertunduk, kening harus selalu berkerut, tidak lagi ada senyuman. Tidak. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia yang pernah berjalan di muka bumi. Bahkan beliau adalah orang yang paling berseri-seri wajahnya, senantiasa dihiasi oleh senyuman, ramah, membuat suka orang yang menatapnya, membuat hati ingin selalu bersamanya, di sampingnya. Ini yang kita harapkan dari sosok seorang muslim. Namun di sisi lain, tertawa gembira berlebihan juga tidak pantas. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyelami sebagian dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, momen-momen yang sangat menggugah, menyentuh ketika beliau tertawa, saat beliau menangis. Kapan beliau tertawa? Kenapa beliau tertawa? Bagaimana sifat tawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa pula yang menyebabkan beliau meneteskan air mata? Bagaimana tangisan beliau? Maka kita mempelajari, membaca, mengkaji ini agar bisa kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari tertawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, tertawa atau dalam bahasa Arab disebut ad-dhahku adalah sifat kesempurnaan bagi manusia. Tawa adalah bagian hidup manusia yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan kalau orang tidak pernah tertawa, tidak bisa tertawa, biasanya ada sesuatu yang tidak beres pada dirinya. Mungkin dia sedang depresi, stres, tertekan, sehingga membuat dia senantiasa dirundung duka dan sedih. Bahkan tertawa salah satu sifat yang membedakan manusia dari hewan. Itu keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada manusia. Tidak ada hewan yang bisa tertawa seperti manusia. Tertawa bukti seseorang itu sehat, selama tidak berlebihan. Kalau tertawa berlebihan, tertawa saja terus, cobalah lihat di sana, di Panam sana, di rumah sakit jiwa sana, banyak orang yang tertawa tanpa aturan. Tertawa dalam batasan-batasannya menunjukkan bukti seseorang itu masih sehat dan normal. Tertawa juga bisa menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Bahkan tertawa atau tawa juga merupakan salah satu sarana untuk dakwah. Dengan syarat tidak memperolok-olok agama. Tawa juga bisa salah satu kunci membuka pintu hati seseorang yang semulanya membenci kita. Tawa bisa mencairkan kekakuan di antara kaum muslimin. Oleh karena itu, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kalau kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau riwayat-riwayat sahabat tentang tawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapati momen-momen Nabi kita yang mulia tertawa penuh dengan makna, syarat hikmah, pelajaran-pelajaran berharga. Bukan tawa kosong, hampa. Beliau tertawa, tetapi bisa kita petik pelajaran dari tawanya. Beliau tertawa memiliki maksud-maksud dan tujuan yang terpuji. Beliau tertawa memberikan pengajaran-pengajaran kepada umatnya. Tawa beliau bagian dari pendidikan. Tawa beliau bagian dari pembinaan. Tawa beliau sallallahu alaihi wasallam bagian dari dakwah Islam. Namun beliau tidak berlebihan dalam tertawa. Oleh karena itu, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah mengingatkan sahabatnya Abu Hurairah. Beliau berkata, "Ya Abu Hurairah, aqilla ad-dhahak." Wahai Abu Hurairah, kurangi tertawa. Asalnya tertawa boleh, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Fa inna kasrata ad-dhahaki tumitul qalba. Wahai Abu Hurairah, kurangi tawamu. Karena banyak tertawa, berlebih-lebihan tertawa bisa mematikan hati. Jadi bukan seimbang. Sebagian orang mengatakan kita harus seimbang. Dalam hal ini tidak bisa. Tertawa yang lebih banyak daripada tangisan, tawa yang berlebih-lebihan bahkan bisa, kata Nabi yang mulia, mematikan hati. Pertanyaan, apa sebabnya? Apa maksud tawa itu bisa mematikan hati? Tawa yang berlebih-lebihan. Karena wahai saudara-saudari, biasanya orang yang berlebih-lebihan tertawa itu adalah orang yang lalai dan lengah. Lihatlah, umumnya orang yang berlebih-lebihan tertawa adalah orang yang lalai dan lengah. Lalai terhadap agama, lalai terhadap ibadah. Biasanya orang yang berlebih-lebihan tertawa, tawanya untuk sesuatu yang tercela. Kalau tidak percaya, lihatlah acara-acara lawakan itu. Kalau tidak mencemooh orang, melecehkan orang, menggunjing orang, atau lawakan-lawakan yang bohong, vulgar, porno, makanya bisa mematikan hati manusia. Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama rahmat, agama kasih sayang, agama yang mengajak kepada kebahagiaan. Oleh karena itu, dalam keseharian beliau, beliau juga bercanda. Beliau juga humor dengan rakyatnya, dengan umatnya, dengan sahabat-sahabatnya. Namun tidak berlebih-lebihan. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih sering berbentuk senyuman. Ada nampak gigi dia, tetapi tidak sampai nampak terbahak-bahak. Tidak pernah Rasulullah tertawa terbahak-bahak lepas seperti biasa kita lakukan. Beliau tertawa, tetapi lebih sering tawa beliau itu wa kana dhahku sallallahu alaihi wasallam ibtisaman. Tawa beliau adalah senyuman. Dan momen-momen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa, di sebelah sini masih agak kosong, silakan dari sana mungkin masuknya atau dari belakang. Momen-momen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa itu beragam. Terkadang bersama sahabat-sahabat dekatnya. Ketika beliau bercanda bersama sahabatnya. Di lain waktu bersama istri dan keluarganya. Pernah juga Rasulullah bercanda, tertawa dengan kaum muslimin yang tidak begitu dekat hubungan dengan beliau, bahkan seorang yang tua renta. Nah, di dalam Sahih Bukhari sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah menceritakan, "In kuntu la'atamidu bikabadi 'ala al-ard min al-jum. Wa in kuntu la'ashuddu al-hajara 'ala batni min al-jum. Wa laqad qa'adtu yawman 'ala tariqihim alladhi yakhrujuna minhu. Fa marra Abu Bakr fa sa'altuhu an ayatin min kitabillah ma sa'altuhu illa liyushbi'ani fa marra wa lam yaf'al. Saya bacakan dahulu teks hadisnya, setelah itu saya terjemahkan. Summa marra bi Umar fa sa'altuhu an ayatin min kitabillah ma sa'altuhu illa liyushbi'ani fa marra wa lam yaf'al. Summa marra bi Abul Qasim fa tabassama hina ra'ani wa 'arafa ma fi nafsi wa ma fi wajhi. Apa kata Abu Hurairah? Sungguh aku pernah mengalami keadaan sangat lapar. Saking laparnya aku menempelkan perutku ke bumi. Itu di awal-awal hijrah. Ada sekelompok kaum muslimin di awal-awal hijrah, mereka hijrah hanya membawa badan mereka dan pakaian yang melekat di badan. Tidak ada harta, miskin, tidak ada tempat tinggal. Mereka tinggal di sebuah tempat di masjid. Itu di dalam masjid ada tempat yang khususkan oleh Nabi namanya Sufa. Maka mereka dikenal Ahlus Sufa, sahabat-sahabat yang miskin, tidak punya tempat tinggal. Salah satunya adalah Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ini memang fokus belajar, sehingga dia tidak sempat bekerja dan lain sebagainya. Suatu hari beliau lapar, sangat lapar. Entah berapa lama beliau sudah tidak makan. Saking laparnya pernah beliau menempelkan perutnya ke tanah. Bahkan pernah pula kata beliau, beliau letakkan batu di perutnya diikat untuk mengganjal supaya semakin kencang. Begitu beratnya kondisi ketika itu. Suatu hari kata beliau, aku duduk di dekat jalan, biasanya mereka para sahabat melintas dekat masjid. Fa marra bi Abu Bakr fa sa'altuhu an ayatin min kitabillah. Lewatlah Abu Bakar, lalu aku tanyakan tentang salah satu ayat. Tujuannya sebenarnya bukan untuk itu, tujuannya agar Abu Bakar memperhatikan dia, nampak dia sedang lapar ini. Apa kata Abu Hurairah di sini? Ma sa'altuhu illa liyushbi'ani. Aku bertanya kepada dia agar dia nanti memberi makan dan kenyang. Dia tidak mau minta langsung, minta bantuan langsung. Tanya, Abu Bakar, ayat ini bagaimana? Bagaimana? Fa marra wa lam yaf'al. Dia lewat saja, jawab, selesai, pergi. Dia tidak perhatikan kondisi Abu Hurairah. Thumma marra bi Umar. Lewat pula Umar. فسألته عن آية من كتاب الله وما سألته إلا ليشبعني أو ليشبعني. Lalu aku tanyakan kepada dia satu ayat dari kitab Allah, dan aku menanyakan itu agar dia memperhatikan aku. فمروا ولم يفعل. Dia lewat, jawab pertanyaan, dan dia tidak pedulikan atau tidak memperhatikan kondisi Abu Hurairah. ثم مر بي أبو القاسم. Kemudian lewatlah Abul Qasim. Abul Qasim itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunyah beliau Abul Qasim karena anak tertua beliau adalah Al Qasim. Summa marra bi Abul Qasim fatabassama hina ra'ani. Perhatikan. Lewatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tersenyum melihatku. Ketika Rasulullah melihat Abu Hurairah, beliau langsung tersenyum. Wa arafa ma fi nafsi, dan beliau tahu apa yang ada pada diriku. Wa ma fi wajhi, dan beliau tahu apa yang ada tergurat di wajahku. Subhanallah. Ini menunjukkan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai figur suri tauladan. Beliau mengerti dan paham kondisi sahabat-sahabatnya. Abu Hurairah ini sedang lapar. Dia tidak punya apa-apa. Rasulullah tahu Abu Hurairah duduk di sini untuk apa? Makanya dia tersenyum. Nah, ini Abu Hurairah tahu di akalnya nih. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Rasulullah tahu wajah Abu Hurairah itu menyimpan satu rahasia. Maka bercahayalah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tersenyum, diambilnya tangan Abu Hurairah, thumma akhadahu ma'ahu, dibawanya masuk ke rumah, fawajada labanan. Lalu di rumahnya ada susu, laban. Diberinya Abu Hurairah, kemudian disuruhnya bawa ke Ahlus Sufah. Diminum bersama-sama dengan Ahlus Sufah. Lihat bagaimana Rasulullah SAW, senyuman bagian dari tawa. Dan senyuman beliau di sini punya penuh dengan makna. Beliau tertawa karena akal Abu Hurairah ini dan dia paham. Tapi beliau tidak menjatuhkan, melecehkan sahabat Abu Hurairah. Ditolongnya. Di bawahnya masuk, ada susu, diberinya dan diperintahkannya. Wa arsalahu ila ahli sufa wa adabihim. Wa saqahum jami'an. Kemudian setelah kumpul ahli sufa semuanya, masing-masing diberi minum ganti-gantian. Sampailah tempat susu itu berputar. Kemudian sampai kepada Nabi SAW. Dan semuanya sudah kenyang. Minum. Giliran Rasulullah SAW mengambil. Diambilnya tempat susu itu. Abu Hurairah belum minum. Teman-temannya Ahlus Sufah sudah minum semua. Wa nadhara ila Abi Hurairah fatabassam. Diambilnya. Dilihatnya Abu Hurairah. Rasulullah kembali tersenyum. Thumma nawalahu iyyahu liyashrub. Lalu baru diberikannya ke Abu Hurairah. Jadi pertama diberinya kepada orang-orang itu. Abu Hurairah sudah lapar ini. Sampai akhirnya gilirannya sampai ke Rasulullah. Baru Rasulullah tersenyum kepada Abu Hurairah lagi. Dan diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah pun minum susu yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu. Subhanallah. Lihat sifat, sisi-sisi kemanusiaan beliau. Begitu dekat dengan para sahabatnya. Dekat dengan sahabat-sahabatnya yang miskin juga. Dan ini harus menjadi contoh teladan bagi kita. Dalam bergaul, tidak memandang tingkatan sosial. Kaya miskin, dia muslim, saudara saya. Pejabat atau tidak, dia muslim, saudara saya. Bahkan sebenarnya, wahai saudara-saudariku, kaum muslimin yang lemah, kaum muslimin yang miskin, karena adanya mereka di tengah-tengah kaum muslimin, itulah rahmat Allah masih turun. Doa mereka sering dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang yang banyak harta, orang-orang yang punya kedudukan. Karena biasanya hati mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita yang mulia pernah menegaskan innamatunsaruna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang lemah yang ada di antara kalian. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara momen-momen tawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan kisah ini sanadnya sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan beliau kalau bertemu dengan sahabat-sahabatnya kaum muslim, beliau senantiasa tersenyum. Dan terkadang beliau bercanda dengan sahabat-sahabatnya. Namun ketika bercanda beliau tidak pernah berdusta. Yang dicandakannya adalah benar. Suatu ketika datanglah perempuan tua. Ja'at imra'atun ajuz. Salah seorang sahabat, sahabat wanita yang sudah tua, nenek-nenek. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qalat lahu, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi nabi, ya Rasulullah, ud'u Allah an yudkhilani al-jannah. Wahai Rasulullah, tolong berdoa kepada Allah. Mintalah kepada Allah agar Allah memasukkan saya ke surga. Jadi boleh, ini salah satu tawassul yang boleh, yaitu meminta orang yang kita yakini memiliki akidah yang benar dan dia soleh, taat, kita minta dia berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita, itu boleh. Wahai Rasulullah, kata nenek-nenek ini, tolong doakan kepada Allah agar Allah memasukkanku kelak ke dalam sorga. Rasulullah bercanda kepada nenek-nenek ini. Lihat, Rasulullah bercanda. Apa kata beliau? Innal jannah la tadkhuluha ajuz. Surga itu tidak ada nenek-nenek yang masuk ke dalamnya. Apa kata Rasulullah? Tidak ada nenek-nenek, orang tua yang masuk ke dalam surga. Terdiam nenek-nenek itu mendengar jawaban itu. Maka pergi dia meninggalkan tempat itu, terisak-isak menangis sedih dia. Dikiranya dia tidak akan masuk surga. Rasulullah tahu dia menangis. Apa kata Nabi SAW kepada yang hadir? Akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Sampaikan kepada nenek-nenek itu, dia tidak akan memasuki surga dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan tua. Inna Allah Ta'ala yaqul, karena sesungguhnya Allah berfirman, inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara. Kami akan hidupkan kembali para wanita-wanita itu insya'a, seperti ketika di awal-awal hidup. Kami akan jadikan mereka itu perawan. Maksudnya, ketika nenek-nenek itu masuk surga kelak, Allah kembalikan dia muda. Allah kembalikan kepada dia kemudaannya, kecantikannya. Jadi, karena penghuni surga itu semuanya adalah pemuda, pemudi, usianya antara 30 sampai 40, 40 tahun. Maka pergilah sahabat menceritakan kepada nenek-nenek tadi bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia masuk surga nanti dalam keadaan muda. Barulah senang nenek-nenek itu dan berhenti dia menangis. Rasulullah bercanda, tetapi candaannya benar. Maka kadang-kadang orang tuh, apa itu ustaz itu bercanda, ini dia ustaz. Rasulullah bercanda, itu hal yang biasa. Tapi candaannya tidak bohong. Bukan dosa, bukan kemungkaran. Sebagian orang bercanda karena menjelek-jelekkan orang lain, meniru-niru orang lalu ditertawakan beramai-ramai. Atau agama Allah yang dipleset-plesetkan, ini mungkar. Rasulullah bercanda tetapi tidak mengatakan kecuali yang hak atau yang benar. Ada lagi kisah yang menarik, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kisah yang lucu diriwayatkan oleh Abu Daud. Rasulullah juga bercanda kepada sahabat. Kembali kepada kisah tadi, bahkan canda Rasulullah baik kepada laki-laki juga kepada wanita. Namun di sini harus digarisbawahi, Rasulullah bercanda bukan kepada anak gadis, kepada orang tua. Nanti boleh bercanda, Rasulullah bercanda dengan perempuan, nanti anak-anak muda canda-canda pula dengan afwat-afwat yang gadis-gadis. Tidak. Orang tua tentu aman dari fitnah. Kalau anak-anak muda, anak-anak gadis bercanda dengan perempuan yang masih gadis-gadis, tentu itu akan mengundang fitnah di antara mereka. Tentu ini tidak dibenarkan di dalam syar'i. Abu Daud meriwayatkan di dalam sunannya bahwa ada salah seorang sahabat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada Rasulullah tunggangan, hewan tunggangan, karena dia mau ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sedang mau safar ini. Datang seorang sahabat minta diajak. Dia tidak punya tunggangan, minta kepada Rasulullah tunggangan. Apa kata dia? Ya Rasulullah, ihmilni. Wahai Rasulullah, bawa saya ikut. Rasulullah ingin bercanda kepada dia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna hamiluka ala waladin naqah. Ya, kamu kami bawa di atas anak unta. Laki-laki ini merasa heran, apa nama Rasulullah ini, kok dibawa naik anak unta? Apa yang bisa dibuat anak unta, masih kecil? Bagaimana dia mau menunggangnya? Tidak akan mungkin anak unta itu bisa membawa dia. Hanya unta-unta yang besar yang bisa digunakan untuk perjalanan jauh. Akhirnya dia bertanya, wa ma asna bi waladin naqah ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa yang bisa saya perbuat dengan anak unta itu nanti? Saya mau pergi bersamamu. Kenapa engkau akan membawa saya di atas anak unta? Rasulullah SAW tersenyum mendengar komentar sahabat itu. Sebenarnya maksud Rasulullah itu ingin membawa dia dengan unta yang besar juga. Namun Rasulullah bercanda, bukankah setiap unta itu dilahirkan dan dia tentunya anaknya unta juga? Nah itu maksud Rasulullah. Apa kata Rasulullah sambil berkata kepada dia bercanda, wahal talidul ibilu illa nuk, bukankah unta-unta juga melahirkan unta? Nah, yang dimaksud Rasulullah seperti itu, maka tertawalah sahabat-sahabat yang mendengarkan itu. Subhanallah. Jadi ada momen-momen. Jangan anggap Islam itu hanya serius saja. Tidak ada saat-saatnya kita bergembira. Ada saatnya kita senang, bercanda. Rasulullah mencari momen-momen tertentu yang bisa dia bercanda, namun candanya itu tidak bertentangan dengan agama, sehingga sahabat ceria, tertawa. Dan sahabat yang tadi menjadi heran, yang semula heran itu juga menjadi gembira. Ada lagi kisah yang lucu Rasulullah tertawa. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya di sebuah majelis. Dihidangkanlah makanan, mereka makan. Kisah ini diriwayatkan dari sahabat Umayyah bin Makhshah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun ya'kulu fa lam yusammi hatta lam yabqa min ta'amihi illa syai' min ta'amihi syai'un illa luqmah." Ketika Rasulullah duduk bersama sahabatnya makan, ada salah seorang sahabat juga makan tanpa baca bismillah. Langsung makan. Lahap. Sehingga kata sahabat ini tidak tersisa kecuali satu suap lagi di piringnya, di tempat makannya. Ketika tinggal satu suap itu, di suapnya, saat akan dimasukkan ke mulut, dia pun membaca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun tertawa mendengarnya. Kemudian Rasulullah berkata, "Madzala syaitan ya'kulu ma'ahu, falamma dzakarallaha 'azza wa jalla istaqa'a ma fi batni." Tadi syaitan ikut makan bersama dia. Tapi ketika dia membaca, menyebut nama Allah, syaitan langsung memuntahkan semua yang ada di dalam perutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa melihat perbuatan sahabat ini. Mungkin sahabat ini lupa. Rasulullah lihat ya, ini syaitan ikut makan sama dia. Ketika tinggal sedikit, berarti syaitan ini hampir kenyang ini. Tinggal satu suap langsung dibaca bismillahi wa awwali wa akhirihi. Langsung syaitan muntah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa dan mengatakan, tadi syaitan ikut makan sama orang ini. Tatkala dia mengucapkan nama Allah, istaqa'a ma fi batni. Syaitan langsung muntah mengeluarkan apa yang ada dalam perutnya. Di dalam hadis ini juga ada beberapa pelajaran, di antaranya juga akidah kita terhadap perkara yang gaib tentang adanya syaitan, dan syaitan itu ikut makan dan minum. Dia sama seperti manusia, butuh makan dan minum. Kemudian di sini juga ada pelajaran, menyebut nama Allah itu adalah benteng, pagar bagi diri kita dari syaitan. Masuk rumah, baca bismillah. Maka ketika itu akan dikatakan kepada syaitan, kepada jin-jin, kepada iblis, kepada syaitan, la mabita lakumul laila. Tidak ada tempat menginap bagi kalian malam ini di sini. Makan, minum, membaca bismillah, syaitan juga tidak bisa ikut makan. Itu pagar diri. Jadi bukan pagar diri seperti yang dipelajari oleh sebagian orang, ya. Ada ritualnya puasa sekian lama, mulai hari ini tidak boleh makan ini, atau ada pagar dirinya yang dikalungkan di sini dan segala macam, dicincin dan segala macam. Pagar diri yang sesungguhnya adalah zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pagar rumah. Minta pagari rumah, jangan kepada dukun, minta kepada tukang. Nah, kalau mau pagar rumah dari godaan syaitan, baca ayat kursi, baca surah Al-Baqarah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fa inna syaitan yafirru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah. Syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Itu pagar. Jadi ada semuanya. Kalau yang kedukun-kedukun, ditanam di sini, ditanam di situ, siram ke sana, siram ke sini, itu malah mengundang datangnya syaitan. Tawa dan canda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah tangganya. Kadang-kadang kaum muslimin, para suami, kadang juga orang tua, kalau kumpul sama temannya, pulang kerja ngumpul, duduk di pos ronda, atau main voli, main futsal, bisa tertawa lepas. Kalau sama anaknya, hah? Bertanya sedikit, anak cerewet. Begitu juga kalau istrinya, banyak tanya, banyak ini dan segala macam. Ah, pura-pura bodoh, kadang ketus-ketus saja. Lihat kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga bercanda, bergembira dengan keluarganya. Kita hidup di dunia. Allah berikan kepada kita sifat-sifat tawa dan tangisan. Huwallazi adha wa abka. Dialah Allah yang membuat kalian tertawa dan menangis. Dengarkan dan simak kisah yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ini. Aisyah menuturkan, dengarkan wahai saudariku. Kana indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Sauda binti Zum'ah. Ketika itu Rasulullah sedang berada di rumah Aisyah, dan juga hadir ketika itu istri beliau yang lain, yaitu Sauda. Jadi ketika itu berkumpul Rasulullah, Aisyah dan Sauda, juga istri beliau. Fasana'at Aisyah radhiyallahu anha khaziratan. Lalu Aisyah membuat masakan, yaitu seperti sop, tetapi ada gandum, campuran gandumnya dari daging, kemudian dicampur dengan gandum. Aisyah masak, lalu dihidangkannya. Fakultu li Saudah, kuli. Hai Saudah, makanlah. Jadi ada Rasulullah, ada Aisyah, ada Saudah. Kedua-duanya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Saudah? La uhibbu. Aku tidak suka. Ini masakan Aisyah ini. Saudah berkata, saya tidak suka. Aisyah ngotot, makan. Tidak mau, kata Saudah. Wallahi la ta'kulanna aw la ulattikhanna bihi wajhak. Aw la ulattikhanna, ulattikhanna sama. Kamu harus makan masakan saya atau saya akan lumuri wajahmu dengan makanan ini. Pencemarah, makanan dia tidak dihargai, masakannya ini. Aisyah berkata kepada Saudah, ayo makan. Kalau tidak, saya pasti akan lumuri wajahmu dengan makanan ini. Apa kata Saudah? Ma'ana bidzaiqatin. Saya tidak akan cicipi. Jangankan makan, cicipi saja tidak mau. Fa'akhadhtu biyadi syai'an minhu falatakhtu bihi wajha. Maka kata Aisyah, aku ambil dengan tanganku makanan tersebut, aku lumurkan ke wajah Saudah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun baini wa bainaha, dan Rasulullah duduk di antara keduanya. Jadi di sini Aisyah, di sini Saudah, Rasulullah di tengah-tengah. Aisyah hidangkan lalu makan ya Saudah. Tidak, saya tidak suka. Makan tidak. Kalau tidak saya lumuri wajahmu dengan makanan ini. Saya tidak akan cicipi. Marah Aisyah, langsung dilumurinya ke wajah Saudah. Nah, ketika itu Aisyah hendak lari. Selesai itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung fa khafadha laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukbataini litastaqit minni. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merendahkan lututnya agar Saudah bisa membalas, bisa lewat. Fatanawalat min as-sahfa syai'an famasahat bihi wajhi. Maka diambil oleh Saudah juga makanan itu, lalu dibalasnya, dilumurkannya ke wajah Aisyah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhhak. Dan Rasulullah melihat sambil tertawa. Dibiarkan saja tertawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak marah. Hai Aisyah, kok begini, kok begitu? Bahkan diberikannya kesempatan Saudah untuk membalas. Tapi mereka juga adalah orang-orang mulia. Dan pasti Aisyah dan Saudah tidak akan sampai menjadikan piring-piring berterbangan. Kalau perempuan sekarang yang seperti itu, maka piring-piring, gelas, apa semuanya bisa terbang. Mereka tidak akan sampai seperti itu karena mereka adalah orang-orang yang beriman, bertakwa, orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Gambaran dalam kisah itu menunjukkan bagaimana adanya kasih sayang. Mereka bercanda itu, sambil bercanda. Dan ternyata Rasulullah biarkan menunjukkan candaan-candaan seperti itu tidak terlarang di dalam Islam. Membuat kegembiraan dan kehangatan suasana. Subhanallah. Bahkan Anda barangkali belum pernah mendengar kisah sahabat di hadapan Rasulullah saling melempar-lempar betih. Yang buah yang bulat besar itu. Semangka. Tidak ada Rasulullah SAW bergurau. Nanti kita bacakan riwayat-riwayatnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pelajaran bagi setiap suami, bagi setiap orang tua. Hiasi rumah tangga itu dengan kegembiraan, keceriaan. Sempatkan bermain dan bercanda dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan istri juga sekeluarga. Permainan, candaan yang tidak menghinakan, merendahkan, melecehkan. Permainan, candaan, kegembiraan yang tidak bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana contoh sikap Rasulullah kepada anak-anak? Lihat. Ini kisah antara Rasulullah dengan Aisyah. Dan Aisyah kan masih kecil waktu itu. Aisyah punya boneka. Umurnya 9 tahun atau lebih ketika itu. Mungkin sudah lebih. Karena itu ketika perang Tabuk, jelas waktu hijrah itu 9 tahun umurnya. Perang Tabuk itu sudah di akhir-akhir masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Aisyah punya mainan dari kayu, boneka kuda bersayap. Aisyah bercerita, "Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk au Khaibar." Suatu ketika Rasulullah pulang dari perang Tabuk atau perang Khaibar. "Wa fi sihwatiha sitrun fa habbat rihun fa kashafat nahiyat as-sitr min banat li Aisyah." Lemari Aisyah, raknya itu ditutup pakai kain. "Fahabbat ri," angin bertiup menyingkap sudut dari gorden yang menutupi tempat rak-raknya itu. Maka terlihatlah banati Aisyah, boneka mainan Aisyah. Rasulullah melihat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadza ya Aisyah?" Apa ini Aisyah? Aisyah menjawab, "Banati, ini mainan-mainanku." "Fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahunna farasan lahu." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bukhari juga meriwayatkan dengan lafaz yang berbeda. Rasulullah lihat di antara mainan-mainan itu ada kuda dari yang memiliki dua sayap. Apa kata Rasulullah dengan lembut? "Ma hadza alladhi ara wasatahunna?" Apa ini yang ada di tengah ini? Aisyah menjawab, "Faras, kuda." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, "Wa ma hadza alladhi alaihi?" Loh, ini kok ada apa ini di kiri kanan boneka ini, kuda ini? "Janahan," kata Aisyah. "Ini dua sayap." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ketika itu beliau tersenyum, "Farasun lahu janahan?" Ha, kuda punya dua sayap? Rasulullah bertanya, maksudnya pertanyaan mencandai Aisyah. Aisyah balas menjawab, "Ama sami'ta anna li Sulaiman khailan laha ajniha?" Wahai Nabi Allah, apakah engkau tidak pernah dengar Nabi Sulaiman itu punya kuda-kuda yang bersayap? Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ra'aitu nawajidahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai aku melihat gigi taringnya. Dia tidak marah, jawaban Aisyah. Nah, ini juga pelajaran. Anak-anak perempuan boleh punya mainan, boneka. Bukan anak laki-laki. Ya, anak perempuan boleh punya mainan, boneka. Karena itu akan mendidik mereka untuk memeliharanya, merawatnya, merapikannya. Itu bagus untuk pendidikan dia, pembinaan dia, karakter, pembentukan karakter. Jadi orang tua jangan belikan anak laki-laki minta boneka beruang, dibelikan juga. Boneka penguin dibelikan juga, ini dibelikan juga. Tidak cocok, bertentangan juga dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini pengecualian untuk perempuan, anak perempuan dalam rangka pendidikan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah lucu tentang terbitnya fajar. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajar." Makan dan minumlah sehingga nyata jelas bagi kalian antara benang putih dari benang hitam. Nah. Kemudian ketika itu ada salah seorang sahabat diambilnya benang hitam dan benang putih. Lalu diletakkannya di dekat bantalnya. Ada sahabat, dia memahami ayat itu secara zahir antara benang hitam dan benang putih. Diambilnya benang hitam, diambilnya benang putih, diletakkannya di bawah bantalnya. Kata sahabat itu, akhadtu iqalan. Iqalan itu habal atau benang. Abyadha wa iqalan aswada. Wa wadatuhuma tahta wisadati. Fanadartu falam atabayyan. Besoknya menjelang subuh, dilihatnya tidak ada nampak. Tidak jelas perbedaannya. Karena dulu tidak ada listrik penerang seperti sekarang. Besok dia lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa zakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ceritakan tadi malam aku tidak bisa membedakan antara benang putih benang hitam. Mendengar itu, fa dhahik. Tertawalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Inna wisadaka la'arid. Kalau begitu bantal kamu panjang sekali. Kok bisa? Kenapa? Karena kan ini maksud fajar. Itu adalah garis putih. Bias-bias cahaya matahari, cahaya fajar ya, cahaya fajar di ufuk timur membujur dari utara selatan. Ya, membentang, melintang, bukan ke atas. Jadi nampak seperti benang. Nah, kata Rasulullah, kalau kamu bentangkan benangmu, alangkah panjangnya bantalmu karena letakkan di bawah bantal. Rasulullah tertawa. Innama huwa al-lail wan nahar. Yang dimaksud Al-Qur'an itu adalah malam dan siang. Jelas perbedaannya. Karena mulai datangnya siang, nampaklah fajar pertanda akan datangnya siang. Oleh karena itu, kalau terbit fajar, setelah itu akan berangsur terang. Kalau seandainya seseorang mengatakan terbit fajar, lalu hilang, kemudian masih gelap, itu adalah fajar kadzib. Karena fajar kalau sudah terbit, dia tidak akan gelap, dia akan berangsur terus semakin terang. Rasul juga tertawa melihat sahabat yang salah paham memahami itu. Bukan melecehkan, karena lucu sahabat itu melakukannya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar masih tentang tawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini terjadi dalam perang Thaif. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Thaif. Ketika itu Rasulullah sedang mengepung Thaif. Faqal inna qafiluna ghadan insyaallah. Apa kata Rasulullah kepada kaum muslimin? Besok insyaallah kita akan pergi. Berangkat meninggalkan tempat ini. Maka kelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la nabrah au naftahuha. Kita tidak akan pergi sampai kita menaklukkan benteng mereka. Rasulullah menjawab, fardhu ala al-qital. Kalau gitu besok berangkat kalian perang. Besoknya faghadaw faqatalu qitalan shadida wa kathara fihim al-jarahat. Besok sahabat semuanya berperang. Peperangan yang dahsyat dan tidak berhasil juga. Mereka pulang menemui Rasulullah, banyak yang terluka. Semua diam saja. Lalu Rasulullah kembali mengumumkan, inna qafiluna ghadan insyaallah. Besok kita berangkat insyaallah. Pergi. Tidak ada lagi yang menjawab. Semuanya diam. Melihat semuanya diam, fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun tertawa melihat sahabatnya diam. Awalnya kan sahabat semangat. Rasulullah, kita tidak akan pergi sampai kita menang. Besok kita berperang. Oke, kata Rasulullah. Baik. Besok silakan perang. Perang mereka, kalah lagi. Tidak berhasil. Pulang banyak yang luka-luka. Rasulullah umumkan lagi. Besok insyaallah kita akan pergi meninggalkan tempat ini. Semuanya diam. Tidak ada lagi yang berkata, besok kita tidak akan pergi kecuali kita menang. Melihat sahabat semuanya diam, fadhahika, tertawalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari Rasulullah sedang duduk-duduk dengan sahabatnya. Tiba-tiba Rasulullah tertawa. Sahabat tidak tahu kenapa Rasulullah tertawa. Apa kata Anas? Idra'inahu dhahik hatta badat thanayah. Kami perhatikan Rasulullah tertawa sampai nampak gigi-giginya. Heran para sahabat, apa sebabnya? Mereka tidak tahu penyebabnya tiba-tiba Rasulullah tertawa. Maka Umar bertanya, Umar yang berani bertanya. Karena Umar memang sahabat yang paling berani. Ma adhakaka ya Rasulullah bi abi anta wa ummi, apa yang membuatmu tertawa ya Rasulullah? Ayah ibuku sebagai tebusanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, rajulani min ummati yatiyan baina yaday rabbil izzah tabaraka wa ta'ala. Ada dua orang dari umatku. Jasaya. Mereka di hari kiamat keduanya bersimpuh di hadapan Rabbul Izzah, di hadapan Allah. Rabbul Izzah tabaraka wa ta'ala. Jadi Rasulullah bercerita, kelak di hari kiamat ada dua orang umatnya bersimpuh di hadapan Allah. Di yaumil hisab. Faqala ahaduhuma, yang pertama berkata, ya Rabb khudh li mazlamati min akhi. Ya Allah, aku menuntut keadilan. Ambil keadilan dari saudaraku yang telah menzalimiku ini. Jadi dia menuntut. Dulu di dunia dia dizalimi oleh saudaranya itu. Faqala Allah Ta'ala, Allah berfirman kepadanya, ati akhaka mazlamatahu, kepada orang yang menzaliminya. Jadi si A dan si B, si A yang menuntut, Allah berfirman kepada si B, berikan hak saudaramu itu. Faqal, maka orang ini pun menjawab, ya Rab, wahai Rab, lam yabqa min hasanati syahid, wahai Rab, apakah tidak ada lagi tersisa kebaikanku? Karena tidak mungkin ketika itu seseorang membalikan kezaliman hak saudaranya yang dia ambil. Anda barangkali ada mencuri, Anda memakan harta saudaramu, Anda merusak kehormatannya, mengguncingnya. Di akhirat Anda tidak akan bisa membalikannya. Yang ada kebaikan Anda diambil. Maka orang itu berkata, ya Allah, apakah tidak ada lagi kebaikanku untuk dia, ambilkan kebaikanku. Ya Rab. Kemudian si A yang menuntut tadi pun berkata, ya Rab, falyahmil min awdari, kalau dia tidak punya kebaikan, pindahkan dosaku kepada dia, wahai Allah. Pindahkan dosaku kepada dia. Hal ketika menceritakan itu, fafadat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil buka. Thumma qal, inna dhalika la yawmun adhimun yahtajun nas an yahmila anhu awzarahum. Awalnya Rasulullah tertawa, kemudian ketika menceritakan itu, Rasulullah pun menangis dan Rasulullah berkata, itulah dia hari yang sangat berat, di mana manusia harus memikul dosa-dosa yang telah mereka tanggung. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagian tawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya tawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi momen. Momen apa? Momen beliau untuk menggembirakan para sahabatnya. Kesempatan beliau untuk memasukkan makna-makna, hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran. Terkadang Rasulullah juga membiarkan sahabatnya bercanda di depannya. Sahabat bercanda di depannya. Seperti yang dikisahkan oleh sebagian sahabat, biasanya mereka, kalau mereka di masjid, kalau tidak ada majelis, mereka dulu berkumpul bersama Rasulullah SAW, mereka menceritakan masa-masa kebodohan mereka dahulu. dulu mereka bodoh begini begitu, cerita masa-masa sebelum mereka Islam. Lalu ada yang tertawa. Ketika itu Rasulullah SAW ikut mendengarkan, menyimak, dan Rasulullah tidak menegur mereka. Rasulullah biarkan mereka bercanda. Namun ada kalanya candaan itu yang tidak tepat dan ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita berpindah untuk menyingkat waktu, berpindah ke masalah tangisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tawa dan tangis merupakan bagian dari hidup yang tidak terpisahkan. Tetapi kalau kita perhatikan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tangisan beliau lebih banyak daripada tawa beliau. Sedih beliau lebih banyak daripada candaan-candaan beliau. Sedih beliau, tangisan beliau, air matanya bukan karena dunianya, bukan karena kehilangan sesuatu di dunia, tidak. Tetapi tangisan beliau adalah tangisan karena takut kepada Allah, tangisan kasih sayang terhadap umat-umatnya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wahai saudaraku, berkata, "Amma buka'uhu sallallahu alaihi wasallam fakana min jinsi dhahkihi." Adapun tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama halnya seperti tawanya, "Lam yakun bi syahikin wa raf'i sautin," tidak dengan suara yang keras. Jadi Rasulullah menangis tetapi tidak sampai suara yang keras. "Wa raf'i sautin," tidak dengan mengangkat suara. Nah, kadang-kadang kan biasanya kalau Ramadan salat tarawih menjerit di sana, menangis pula di sini. Kadang-kadang ada pula sengaja kaum muslimin mengumpulkan kaum muslimin malam muhasabah namanya. Dimatikan lampu. Tiba-tiba gurunya menangis, oh, menjerit pula yang satu, menjerit. Melolong-lolong. Rasulullah tawa, tangisannya tidak seperti itu. Sama seperti tawanya, beliau tidak terbahak-bahak ketika tertawa, menangis. Beliau juga tidak mengeraskan suaranya. Beliau tahan suaranya. Kama lam yakun dhahkuhu biqahqaha, sebagaimana tawanya tidak terbahak-bahak, walakin kanat tatba aynahu hatta tambula, tetapi air matanya bercucuran. Wa yusma' li sadrihi aziz, bahkan karena beliau menahan keluar suara tangisannya itu, terdengar gemuruh di dadanya. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Silakan menangis ketika membaca Al-Quran, tapi lebih bagus menangis ketika sendirian baca Al-Quran. Tidak ada masalah Anda sholat berjamaah, tersentuh oleh bacaan imam, menangis, tapi jangan lepaskan suara itu, tahan. Rasulullah ditahannya tangisannya, karena dia menahan itulah terdengar gemuruh di dadanya. Wa kana buka'uhu taratan rahmatan lil mayyit, kata Ibnu Qayyim, terkadang Rasulullah menangis karena kasihan kepada orang yang meninggal. Berarti boleh menangis karena orang yang meninggal. Contoh apa? Contohnya Rasulullah menangis ketika putranya wafat, Ibrahim, menangis, meneteskan air mata, sedih. Begitu juga ketika sahabatnya Utsman bin Mas'ud wafat, beliau juga menangis. Wataratan khaufan ala ummatihi wa syafaqatan 'alaiha. Terkadang beliau juga menangis karena kasihan. Takut, khawatir terhadap umatnya akan ditimpa oleh keburukan. Nanti akan kita bacakan hadisnya. Wataratan min khasyatillah. Di lain waktu beliau menangis karena takut kepada Allah. Wataratan inda sima'il Qur'an. Beliau juga pernah menangis ketika mendengar Al-Qur'an. Wa huwa buka'u istiyaq wa mahabbah wa ijlal, itu adalah tangisan kerinduan, tangisan cinta, tangisan pengagungan yang diiringi musahibun lil khaufi wal khasyah, yang diiringi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim juga membagi tangisan itu beberapa macam. Kata beliau, bentuk-bentuk tangisan itu ada bukaur rahmah warriqah, tangisan kasih sayang dan kasihan. Ada yang kedua, tangisan takut, bukaul khauf wal khasyah. Yang ketiga ada tangisan cinta dan rindu. Yang keempat ada tangisan karena gembira, segembira orang juga menangis. Yang kelima, tangisan karena takut atau sakit yang tidak tertahankan. Saking takut orang juga bisa menangis. Saking sakit orang juga menangis. Yang keenam, tangisan sedih. Karena sedih. Kemudian yang ketujuh ada juga tangisan karena lemah. Yang kedelapan tangis nifaq, tangis orang-orang munafik. Tangis pura-pura khusyuk. Pura-pura menangis tapi dia tidak tahu apa yang ditangiskan. Orang nangis ikut pula nangis. Atau supaya orang melihat dia, oh khusyuknya luar biasa sampai menangis. Ada tangis nifaq ini, tangis buaya. Air mata buaya dalam bahasa kita ini. Kemudian kata Ibnu Qayyim juga ada tangis sewaan. Ternyata di zaman jahiliyah juga ada. Supaya orang bersedih dibayar, menangis ketika seseorang mati. Dan sampai sekarang ada dilakukan di sebagian agama lain. Agama-agama di luar Islam. Nah itu di masa jahiliyah juga sudah ada. Nah ini macam-macam tangisan. Dan tangisan yang paling mulia adalah tangisan karena kelembutan hati. Tangisan karena takut kepada Allah, bukan riya, bukan pula sum'ah. Dahulu para salafus saleh berkata, "Ubku min khasyatillah, fa illam tabku fatabakau." Menangislah kalian karena takut kepada Allah. Jika kalian tidak bisa menangis karena takut kepada Allah, fatabakau. Buatlah seolah-olah Anda menangis. Tapi tentu ini bukan di hadapan manusia. Hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala semata. Menangis wahai saudara-saudari bisa naluri insting dan bisa menjadi sebuah ibadah. Tangisan ibadah dianjurkan di dalam agama kita. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat yaitu Uqbah bin Amir. Ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, tunjukkan aku apa jalan keselamatan. Simak wahai saudara-saudariku, sahabat bertanya, apa kunci selamat? Qal, Rasulullah bersabda, amlik au amsik alaika hadha, tahan lidahmu, wal yasa'ka baituk, jadikanlah rumahmu bisa cukup untukmu. Apa maksudnya? Rumah bisa cukup untuk kita. Orang kalau rumahnya itu tidak tenang dia di situ, tidak betah, tidak bahagia, maka dia akan hidup di jalanan, suka nongkrong sana kemari. Orang kalau sudah banyak di luar akan banyak fitnah, godaan-godaan. Nah Rasulullah SAW menasihati, kamu ingin selamat, pertama tahan lidahmu, jadikan rumahmu seperti istanamu. Wabqi ala khati'atik. Yang ketiga, tangisilah kesalahan dan dosa-dosa. Kapan? Kita menjaga lidah kita. Sudahkah rumah kita cukup lapang untuk kita? Kapan? Kita menangisi dosa dan kesalahan kita. Di dalam riwayat lain yang semakna dengan ini, dari Sauban Rasulullah bersabda, Tuba, beruntung. Siapa yang beruntung? Tuba liman malaka lisanahu. Beruntung orang yang bisa menjaga lidahnya. Wa wasa'ahu baituh. Dan rumahnya cukup lapang bagi dia. Bukan berarti rumah itu besar, tetapi rumah itu ketika dihiasi dengan ibadah, salat, bacaan Al-Quran, amar ma'ruf, nahi munkar, dia akan menjadi lapang, dia akan betah dan merasa. Wabaka ala khati'ati, dan menangis atas dosa-dosanya. Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, air mata yang jatuh karena takut kepada Allah membasahi pipi seorang hamba akan menjaga dia dari api neraka. Karena air mata yang seperti itu tidak akan pernah dibakar oleh neraka. Seseorang yang meneteskan air mata dikala dia seorang diri, saat dia beribadah kepada Allah, kelak di hari kiamat dinaungi oleh Allah, bersama 6 kelompok lainnya yang hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kapan beliau menangis? Dan apa saja momen-momen tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta apa faedah dan hikmah yang bisa kita petik dari tangisan-tangisan beliau? Mari kita simak dan kita baca tangisan-tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tala qaula Ibrahim fi qaumi. Suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bercerita tentang Ibrahim. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man atani fa innaka ghafurur rahim. Arti ayat ini, Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Barang siapa di antara manusia yang mengikutiku, maka dia termasuk golonganku. Barang siapa yang menentangku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu juga membaca firman Allah di surah Al-Maidah tentang Nabi Isa yang berdoa, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk." Ya Allah, jika Engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika Engkau mengampuni mereka, sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Rasulullah pun mengangkat tangannya, kemudian beliau berdoa, Allahumma ummati, wa baka. Beliau pun berdoa, ya Allah umatku, ya Allah, ya Allah umatku, dan beliau menangis. Beliau takut umatnya diazab, dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah di langit sana mendengar tangisan sebaik-baik hambanya, Nabi dan Rasulnya yang mulia. Maka Allah berkata kepada Jibril, ya Jibril, idhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam fasalhu ma yubkin. Wahai Jibril, hadis sahih riwayatkan oleh Bukhari. Wahai Jibril, pergi temui Muhammad dan Allah lebih tahu tentang apa yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanyakan kepada dia apa yang menyebabkan dia menangis. Fa'atahu Jibril. Jibril pun datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia tanya, apa penyebabnya beliau menangis? Nabi yang mulia sallallahu alaihi nabi menceritakan kepada Jibril. Lalu Jibril berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, menceritakan perkataan Nabi Muhammad. Allah pun berfirman kepada Jibril, "Ya Jibril, idhab ila Muhammad." Wahai Jibril, pergi kepada Nabi Muhammad. Wa kullahu, dan katakan kepadanya, "Inna sanurdhika fi ummatik wa la nasubu." Katakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya kami akan membuat engkau ridho, senang melihat umatmu, wa la nasubu, dan kami tidak akan membuatmu sedih terhadap umat." Di tengah malam, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan berdoa untuk siapa? Untuk dirinya? Tidak. Untuk istrinya? Tidak. Untuk anak-anaknya? Tidak, wahai saudaraku. Untuk Anda, untuk umatnya, untuk kita semua. 1400 tahun yang lampau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika dia membaca ayat tentang bagaimana Allah kalau menghukum umat, dan bagaimana Nabi Isa berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jika Engkau menyiksa mereka, mereka adalah hamba-hambamu. Jika Engkau mengampuni mereka, sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, Maha Pengampun." Beliau teringat umatnya, lalu mengeladakkan tangan menangis untuk keselamatan umatnya. Nabimu wahai saudaraku, Nabimu wahai saudariku, berdoa untuk keselamatanmu. Apa yang kita perbuat? La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, meneteskan air mata kesetiaan, air mata kasih sayang, air mata, iba dan kasihan kepada umatnya sepanjang masa. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, bagaimana tidak menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya? Karena dialah yang telah membentuk umat ini. Dialah yang telah mendidik generasi awal umat ini. Dan umat ini adalah harapan dia kelak di hari kiamat yang akan dibanggakannya di hadapan umat-umat yang lainnya. Beliaulah yang bersabda, "Laisa ali fulan li bi aulia." Tidak, bukanlah keluarga si fulan waliku. Wa innama waliyyi salihul mu'minin. Sesungguhnya yang berhak menjadi waliku adalah orang-orang saleh dari kaum mukminin. Silakan lihat, periksa, koreksi, tanyakan pada diri kita. Apakah kita termasuk dalam hadis ini orang-orang yang soleh dari orang mukmin sehingga pantas menjadi wali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam doa Rasulullah untuk keselamatan umatnya? Bagaimana tidak menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya? Bukankah dia yang telah menyimpan doanya yang mustajab agar menjadi syafaat kelak bagi umatnya? Beliau yang bersabda, "Ma min nabiyyin illa wa lahu da'watun mustajabah." Tidak seorang pun dari nabi yang pernah diutus melainkan punya doa yang mustajabah. Qad da'a biha fi hayatihi, yang sudah didoakannya di masa hidupnya. Wa ana ittakhartu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Adapun aku simpan doaku agar bisa menjadi syafaat bagi umatku kelak di hari kiamat. La ilaha illallah. Begitulah dia perhatian Rasulullah kepada umatnya. Teladan bagi para pemimpin. Rasulullah pemimpin kaum muslimin. Seharusnya para pemimpin-pemimpin kaum muslimin mencurahkan perhatian kepada rakyat, kepada umatnya, sebagaimana Rasulullah mencurahkan perhatian. Seharusnya mereka menangis melihat kondisi kaum muslimin, sebagaimana Rasulullah SAW menangis melihat kondisi umatnya. Seharusnya mereka menangis karena iba, khawatir, kasihan, sebagaimana Rasulullah SAW juga menangis karena kasihan kepada umatnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, peristiwa lain di mana Rasulullah SAW menangis, Anas menceritakan radhiyallahu anhu, suatu ketika saat Rasulullah SAW, saat Rasulullah SAW mengutus pasukan kaum muslimin berperang melawan pasukan Romawi dalam perang Mu'tah, dikirimlah pasukan. Rasulullah mengumpulkan kaum muslimin. Lalu Rasulullah berdiri khutbah menceritakan jalan perang, terjadinya peperangan. Seperti beliau melihat langsung dan hadir dalam peperangan itu. Beliau bercerita di hadapan kaum muslimin. Akhadha ar-raya Zaid fa usib, thumma akhadha Ja'far fa usib, ثم أخذها ابن رواحة فأصيب. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Panji-panji bendera kaum muslimin dipegang oleh Zaid, lalu dia gugur terbunuh. Kemudian panji-panji dipegang lagi oleh Ja'far dan dia gugur. Kemudian diambil alih oleh Ibn Rawaha dan dia juga gugur. Apa kata Anas? Wa ainahu, dan kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazrafa, dan kedua matanya berlinang, basah oleh air matanya. Di hadapan kaum muslimin, beliau menceritakan jalan terjadinya peperangan itu. Dan ketika beliau menceritakan gugurnya pemimpin-pemimpin kaum muslimin, Zaid, Ja'far, dan Ibn Rawaha, beliau menceritakan air matanya menetes. Sedih, menangis. Air mata yang tulus datang dari seorang nabi yang mulia. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah menangis? ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Iqra alayya al-Qur'an." Hai Ibnu Mas'ud, bacakan Al-Qur'an untuk saya. Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil." Wahai Rasulullah, apakah pantas saya membacakan kepadamu sedangkan Al-Qur'an ini turun kepadamu? Beliau menjawab, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Aku ingin mendengarkan ayat Al-Qur'an ini dari orang lain. Maka Abdullah bin Mas'ud membaca surah An-Nisa sampai firman Allah di surah An-Nisa ayat 41, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin?" Bagaimana hai Muhammad, apabila kami datangkan dari setiap umat itu bisyahidin, seorang saksi, wajidna bika alaha ulai syahida, dan kami panggil, kami datangkan engkau, kami hadirkan engkau hai Muhammad sebagai saksi atas mereka semuanya di hari kiamat. Maka Nabi sampai di ayat itu berkata kepada Ibnu Mas'ud, amsik, berhenti, cukup. Faltafattu ilaihi, aku melihat kepada Nabi, faiza ainahu tadrafan, ternyata beliau menangis, matanya basah oleh air mata yang berlinang. Kenapa beliau menangis? Beliau menangis karena mendengarkan ayat yang menggambarkan tentang suasana di yaumul hisab, hari kiamat, kondisi dan keadaan manusia ketika itu, dan beliau dihadirkan oleh Allah sebagai saksi atas manusia. Ibnu Umar bercerita, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah salat, memimpin salat subuh kaum muslimin. Kemudian beliau membaca surat Yusuf sampai firman Allah di ayat ke-84 yang berbunyi, "Wa biyaddat aynahu minal huzni fa huwa kadhim." Maka matanya memutih, maksudnya menjadi buta. Matanya siapa? Ya'qub, ayah Nabi Yusuf, karena sedih. Minal husni, saking sedihnya. Wahuwa kadhim, dan dia menahannya. Maka menangislah Umar radhiyallahu anhu membaca ayat itu. Perawi hadis ini bercerita, "Hatta sami'tu nasyiha Umar wa ana fi akhir sufuh." Aku mendengar isak tangis Umar dan aku ada di sab yang paling belakang. Fabaka hatta inqata, maka dia menangis sampai berhenti tangisnya. Faraka, lalu sujud. Nah, Umar melakukan itu karena beliau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabatnya untuk menangis ketika membaca Al-Qur'an. Tetapi di zaman sekarang aneh. Di zaman sekarang alangkah sulitnya kita menangis, meneteskan air mata ketika membaca Al-Qur'an. Dengar dan simak ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Najm ayat 59 sampai 60 yang berbunyi, "Afa min hadzal haditsi ta'jubun wa tadhakuna wa la tabkun?" Apakah kalian merasa aneh terhadap ayat Al-Qur'an ini? Kalian tertawa dan tidak menangis? Turun ayat itu dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Apa kata Abu Hurairah? "Baka ashabus suffah." Menangislah para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya ahlus suffah, orang-orang yang miskin itu. "Hatta jarat dumu'uhum ala khudubihim." Sampai air mengalir di pipi mereka, air mata itu. "Falamma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hassahum baka ma'ahum." Ketika Rasulullah mendengar isak tangis para sahabat ahlus suffah itu, Rasulullah pun ikut menangis bersama mereka. "Fabakaina bibukaihi." Apa kata Abu Hurairah? "Kami pun menangis karena tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka saling bertangis-tangisanlah mereka. Kenapa? Takut mendengar ayat itu. Ayat itu teguran. Teguran terhadap orang-orang kafir. Tapi mereka takut kalau saja mereka terkena ayat itu. Allah menegur orang-orang kafir yang mentertawakan ayat-ayat Allah. Makanya Allah berfirman, "Afa min hadzal haditsi ta'jubun?" Apakah kalian anggap aneh, merasa heran terhadap ayat-ayat ini? "Wa tadhakuna wa la tabkun?" kalian tertawa-tawa dan tidak menangis, maka menangislah para sahabat. Rasulullah menangis dan menangislah mereka semuanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda ketika itu, la yalijun nar man baka min khasyatillah, tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis? Rasulullah menangis juga karena sedih, rindu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan ke Mekah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Buraidah radhiyallahu anhu. Lalu singgahlah di sebuah tempat tidak jauh dari Mekah. Ketika itu jumlah para sahabat ada 1000 pasukan berkendaraan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhenti beliau di sebuah tempat gundukan tanah seperti kuburan. Lalu beliau turun dari kudanya. Beliau berdiri di tepi kuburannya itu. Kemudian beliau menangis. Datanglah Umar ke samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar pun bertanya, fidaka abi wa ummi, ya Rasulullah, ma alladhi abkak, ayah ibuku sebagai tebusanmu, apa yang membuatmu menangis ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza qabru ummi, ini adalah kuburan ibuku. Wa inni sa'altullaha an istaghfara laha falam ya'zan li. Aku memohon ampun, aku meminta kepada Allah agar Allah mengampuninya. Allah tidak izinkan. Wa sa'altuhu an azuru qabraha fa adina li. Dan aku minta izin untuk menziarahi kuburannya. Allah mengizinkanku. Fadama'at aynai rahmatan laha minan nar. Maka aku menangis karena kasihan ibuku masuk neraka. Sahabat berkata ketika itu, fama ra'aitu bakiyan ashadda minhu yawma idzin. Aku tidak pernah melihat orang menangis melebihi tangisan Rasulullah hari itu. Kasih sayang kepada ibu dari seorang anak. Ibu beliau wafat dalam keadaan musyrik, mengikuti agama jahiliyah. Namun anak tetaplah anak, ibu tetaplah ibu. Hubungan anak dan ibu tidak terputus. Tidak terputus hubungan sebagai anak dan ibu. Oleh karena itu ada kesempatan untuk mampir ke kuburan ibunya. Rasulullah minta izin kepada Allah. Dibolehkan memohon ampunan untuk ibunya. Tidak diizinkan karena ibunya mati kafir. Lalu Rasulullah minta izin agar dibolehkan ziarah ke kuburan ibunya. Diizinkan oleh Allah. Sampai di situ beliau sedih, menangis kasihan karena tahu ibunya masuk neraka. Nah, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menangis kasihan kepada ibunya yang masuk neraka. Manusia hari ini memiliki hati yang keras, kesat, kasar. Tidak ada sedih, tidak ada rasa kasihan. Harusnya ini menjadi teladan. Kita sedih kalau melihat saudara-saudari kita tergelincir. Kadang-kadang kan ada orang yang tidak peduli. Ah, terserah dialah. Mau mati, mau masuk neraka, mau apa. Bukan urusan saya. Dosa tanggung masing-masing. Ini tidak punya rasa kasih dan perhatian. Rasa kasihan, rasa kasih sayang kita kepada saudara-saudari kita kaum muslimin, itu yang mendorong kita untuk mendakwahinya. Itu yang mendorong kita untuk meraih tangannya, membimbing dan mengajaknya menempuh jalan yang lurus. Harusnya kita sedih dan kasihan melihat saudara kita melakukan dosa, bukan menutup mata malah menjauhi dia. Rasulullah kasihan. Ibunya masuk neraka. Wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, itu rasa kasihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pemandangan yang lain, kita lihat kondisi manusia di zaman sekarang, yang meninggal ayahnya, yang meninggal ibunya, yang meninggal saudara dia, abang, kakak, sahabat dia, muslim. Ini ibunya mati dalam keadaan musyrikah, ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sedih. Kita lihat kondisi di zaman sekarang, ketika orang menyolatkan jenazah mengantar ke kuburan, keluarganya meninggal, dia masih santai. Orang menyolatkan karena tegak-tegak aja di luar masjid itu. Tidak ada rasa sedih, rasa iba, rasa kasihan sama sekali. Ini menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis dalam banyak momen dan peristiwa. Di dalam As-Sahih Al-Jami' dari Atha', ia berkata, "Dakhaltu ana wa Ubayd bin Umair ala Aisyah radhiyallahu anha, fa qala Ubayd bin Umair, hadithina bi ajabi shay'in ra'aytihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Atha' bin Abi Rabah bercerita, Atha' tabi'in, murid para sahabat. Atha' bercerita, "Aku pernah menemui Aisyah bersama Ubayd bin Umair. Kami berkata kepada Aisyah, 'Hadithina, wahai ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ceritakan kepada kami bi'ajabi syai'in ra'aitihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan kepada kami peristiwa yang paling menakjubkan yang pernah engkau lihat dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.'" Belum sempat lagi Aisyah menjawab, dia sudah menangis. Lalu beliau berkata, "Qama lailatan min al-layali." Satu malam Rasulullah bangun salat tahajud. Lalu Aisyah radhiyallahu anha memegang Rasulullah, menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, dzarini ata'abbada li rabbi." Wahai Aisyah, biarkan aku beribadah kepada Rabbku. Aisyah menjawab, "Wallahi inni la uhibbu qurbak." Demi Allah, aku sangat ingin berada di dekatmu wahai Rasulullah. "Wa uhibbu ma yasurruk," dan aku suka apa yang membuatmu gembira. Lalu bangkitlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersuci, kemudian salat, berdiri salat. Apa kata Aisyah? "Falam yazal yabki hatta balla hijrahu." Dan beliau terus menangis sehingga pangkuannya basah. "Tsumma baka," kemudian beliau terus menangis. "Falam yazal yabki," dan beliau terus menangis. "Hatta balla al-ardh," sehingga tempat sujudnya basah oleh air mata beliau. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya yang tercinta, "Dzarini ata'abbadu li rabbi." Biarkan aku malam ini beribadah kepada Rabbku. Dan beliau salat, berdiri, sujud, menangis. Sampai-sampai diceritakan oleh Aisyah, tempat dia sujud itu basah karena begitu lamanya beliau menangis untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawa dan tangisan bagian dari hidup kita. Silakan tertawa, tetapi jangan melanggar agama Allah. Silakan tertawa, tapi jangan berlebihan. Perbanyaklah menangis. Kalau kita perhatikan kehidupan kita nyata bagi kita, tidak bisa dipungkiri bahwa tawa kita lebih banyak daripada tangisan kita. Penyebabnya apa? Karena kita lebih sering ingat dunia daripada kita mengingat akhirat. Kita lebih sering mengingat hidup di dunia daripada mengingat kematian. Kebalikannya, Rasulullah memerintahkan kita sallallahu alaihi wasallam memperbanyak mengingat kematian, memperbanyak mengingat akhirat. Rasulullah memerintahkan kita ziarah kubur agar melembutkan hati kita, agar kita senantiasa mengingat akhirat. Ini pertanda semestinya tangisan kita karena Allah lebih banyak daripada tertawa, canda dan humor kita. Mudah-mudahan materi yang singkat ini, wahai saudara-saudariku, bisa setidaknya memotivasi kita untuk memuhasabah diri kita. Lalu berupaya, kalaupun tidak bisa tangisan lebih banyak daripada tawa kita, kurangi tawa kita. Jaga tawa kita agar senantiasa diridhoi oleh Allah dan tidak mengundang murkanya. Terakhir wahai saudara-saudari, jika ingin membaca lebih lengkap tentang bagaimana Rasulullah SAW, silakan merujuk di kitab Syama'il, seperti kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi. Sifat-sifat beliau di situ diceritakan secara detail di dalam hadis-hadis, atau juga di dalam kitab-kitab yang khusus membahas masalah-masalah ini. Baiklah saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita bisa paham. Agama Islam tidak kaku, agama Islam tidak seram, tapi agama Islam juga tidak berlebih-lebihan. Memiliki aturan adab dan etika, tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan kaum muslimin dan muslimat tulis dan ajukan pertanyaan. Saya menonton film tentang riwayat Umar bin Khattab, tetapi dari masa jahiliyah sampai Umar menjadi khalifah, sungguh banyak kisah baru yang diambil dari kisah Umar. Saya sering menangis terharu melihat kepemimpinan Umar begitu lembut dan tegas. Apakah nangis itu tanda kelembutan hati Ustaz? Saya tidak pernah melihat film Umar itu dan tidak pernah ingin, karena banyak kisah-kisah yang tidak benar di dalamnya. Karena banyak kisah-kisah yang tidak benar, riwayat-riwayat yang tidak benar di dalam film itu. Anda menangis bisa jadi bukan karena tersentuh oleh akhlak dan sifatnya Umar, karena kalau film itu ada musik yang membuat kita ikut terbawa kondisi dan suasananya. Melihat di dalam film itu orang menangis, kita pun ikut menangis. Film India aja kadang orang menangis, sudah menangis joget pula dia lagi. Jadi itu bukan tanda. Tapi coba Anda baca langsung dari riwayat-riwayat yang sahih, dari kitab-kitabnya. Sekarang sudah diterjemahkan kisah-kisah Umar itu. Pilih riwayat-riwayat yang sahih. Apakah Anda betul-betul tersentuh atau tidak? Karena sekarang tidak ada lagi efek-efek. Tidak ada suara, efek suara. Tidak ada tontonan. Tidak ada, betul-betul dari hati sekarang ini. Kalau Anda betul-betul menghayati riwayat yang sahih itu, Anda akan tersentuh. Jika tidak, mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita semuanya. Pertanyaan saya adalah bagaimana sholat Nabi Muhammad SAW sebelum diturunkan perintah sholat, apakah sama dengan seperti sholat kita hari ini? Cara sholatnya sama, tetap rukuk sujud, berdiri rukuk dan sujud. Yang berbeda bilangan rakaatnya. Yang berbeda adalah bilangan rakaatnya dan jumlah sholat sehari semalam yang diwajibkan. Itu belum ada. Tapi beliau waktu itu lebih banyak melakukan sholat malam, sholat tahajud atau sholat-sholat sunat. Namun tata cara sholatnya tetap dengan rukuk dan sujud. Dari penjelasan Ustaz tadi tentang boleh memberikan mainan boneka kepada anak-anak perempuan, yang jadi pertanyaan saya, boneka seperti apa itu Ustaz? Apakah boleh memberikan mainan boneka yang menyerupai bentuk manusia? Aisyah punya beberapa boneka, di antaranya boneka kuda yang bersayap tadi. Nah, para ulama menjelaskan boleh memberikan boneka dan mainan kepada anak-anak, tetapi tidak boleh memberikan yang persis seperti manusia. Sekarang kan sangat detail bonekanya, persis seperti seperti manusia. Atau mungkin ada boneka mirip-mirip dari kain, agar kadang dijadikan sebagai anak-anak oleh anak kecil, anak perempuan itu. Tidak ada masalah, tetapi jangan detail persis seperti manusia, agar tidak terkena ancaman siksa atau azab Allah terhadap orang-orang yang melukis, atau agar malaikat tidak terhalang masuk ke dalam rumah Anda. Bagaimana seorang akhwat yang tinggal di rumah mertuanya, ibu suami, namun tidak tahan dengan lisan sang mertua? Berdosakah bila akhwat ini meminta kepada suami pisah rumah dengan mertua, tapi ini belum tersampaikan ke suami? Mohon bimbingannya Ustaz, syukran. Kalau mertuanya yang perempuan itu sebatang kara, tidak ada lagi yang menjaga dan merawatnya, anaknya wajib, suami Anda wajib menjaga dia, dan Anda harus bersabar, karena dia adalah ibu Anda juga. Anda harus berbakti juga kepada dia. Ketika dia marah, anggap saja ibu Anda marah kepada Anda sebagai anaknya. Bagaimana anak kalau orang tuanya marah, ya sabar. InsyaAllah pahala Anda akan besar, berlipat ganda, dan mudah-mudahan anak keturunan Anda kelak akan berbakti kepada Anda. Tapi kalau seandainya ibu ini masih ada yang merawat selain suami Anda, masih ada yang menjaganya, masih ada anak-anaknya yang lain, Anda punya hak untuk mendapatkan tempat tinggal sendiri. Dan suami Anda berkewajiban memenuhi hak Anda. Itu kewajiban dia untuk memenuhi tempat tinggal Anda. Terserah mau ngontrak, mau punya rumah sendiri, mau apa, yang penting Anda punya hak untuk memiliki tempat tinggal. Apakah membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran dibaca setiap malam itu dibaca sampai habis, atau terserah kita? Mohon penjelasannya. Yang saya tahu, yang dianjurkan membaca surah Al-Baqarah dan tidak pernah dianjurkan setiap malam, mau siang, pagi, malam, terserah. Yang jelas Rasulullah hanya memerintah, menganjurkan untuk membaca surah Al-Baqarah. Dan Rasulullah tidak pernah mengatakan harus sampai selesai. Karena kalau sampai selesai surah Al-Baqarah itu 2 juz seperempat. Banyak itu. Anda mau membaca 5 lembar, satu halaman pun tidak ada masalah. Anda mau membaca ayat kursi, itu termasuk bagian dari surat Al-Baqarah. Atau Anda mau membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, juga tidak ada masalah. Anda mau baca dari tengah, silahkan. Tidak ada batasannya, bebas. Mau baca siang, malam, dan segala macam, rumah insya Allah akan terpagari dengan sebab membaca surat Al-Baqarah. Ustaz, sebenarnya warna pakaian yang sunnah yang menurut Rasulullah itu bagaimana? Tidak ada batasan warna. Terserah Anda mau pakai warna hitam. Rasulullah pernah memakai serban berwarna hitam. Mau pakai warna merah, tidak ada masalah. Anda mau pakai warna coklat, hijau, dan segala macam, silahkan. Tapi Rasulullah suka atau lebih suka berwarna putih. Tapi tidak keharusan. Mau warna putih, silahkan. Tidak ada masalah. Ada yang bilang bahwa ada hadis mengatakan warna yang sunnah itu adalah warna putih. Perlu dia ketahui yang mengatakan itu, Rasulullah pernah pakai pakaian warna putih, pernah pakai pakaian warna hijau. Tetapi Rasulullah lebih suka warna putih. Maka Rasulullah menjelaskan, ahabbus thiyab ila Allah al-bayan. Pakaian yang paling dicintai oleh Allah adalah warna putih. Tetapi bukan keharusan. Karena itu mencerminkan hati yang bersih. Kalau mencerminkan itu kembali kepada orang-orangnya, tidak mesti ya. Jadi bagaimana dengan wanita yang memakainya sampai menampakkan pakaian dalamnya? Wanita mau pakai pakaian yang putih atau apa saja, boleh dengan syarat tidak tipis, tidak transparan. Kalaupun dia memakai pakaian warna hitam, kalau tipis juga nampak bagian dalamnya. Jadi boleh wanita pakai pakaian putih, tapi tidak tipis. Tidak boleh melihatkan kulit dia yang ada di dalam. Ustaz, ayat 26 dan 27 di surat Nuh itu ditunjukkan untuk apa? Dan apakah bisa dipakai dalam keadaan musibah asap sekarang ini untuk orang-orang zalim itu? Mohon penjelasan. Dan tidak bisa. Ayat itu baca, lihat tafsirnya, ambil pelajaran. Tapi bukan untuk dibacakan, lalu diyakini bisa nanti orang yang zalim membakar-bakar hutan itu mendapat hukuman. Tidak. Tidak seperti itu. Ustaz, bagaimana hukumnya memberikan mahar cincin emas karena termasuk emas yang melingkar? Tidak ada masalah. Boleh, cincin yang melingkar tidak ada masalah. Pakai kalung, pakai cincin, silakan, tidak ada masalah. Pakai gelang. Oh, tidak boleh Ustaz, ada yang melarang. Itu pendapat salah satu ulama. Anda harus paham. Mayoritas ulama dari zaman sahabat sampai sekarang membolehkan. Dan dalil-dalilnya ada. Dan ini termasuk pendapat yang menyendiri Syekh Al-Albani dalam masalah ini. Jadi Anda tidak bisa memaksakan pendapat itu. Ketika berjamaah terkadang Anda lebih mudah mentadaburi ayat-ayat yang dibacakan imam dibanding sholat sendiri. Dan lebih mudah menangis. Apakah ini tangisan yang diperbolehkan? Saya tahu kenapa Anda ketika sholat berjamaah lebih mudah mentadaburi bacaan imam. Yang pertama karena Anda memang tidak punya hafalan. Apalagi surat-surat itu juga, gimana mau tadabur kalau sholat sendiri. Yang kedua, bacaan Anda tidak benar, belum bisa benar, bacanya susah, akhirnya malas baca, maka tidak bisa tadabur. Kalau sholat jamaah kan tinggal dengar aja lagi, bacaan imamnya bagus, suratnya berganti-ganti, Anda bisa mengikuti, menyimak dan menghayati. Lalu Anda menangis, bolehkah? Tidak boleh. Bagus, tidak ada masalah. Yang penting ikhlas. Ya, yang penting ikhlas, jangan ditampak-tampakkan kepada orang tangisan Anda itu. Ustaz, ana dan beberapa teman ana rata-rata ikhwan berumur 21 tahun. Nah, ini anak-anak muda kita ya. Kuliah di salah satu universitas di kota ini dan alhamdulillah sudah mengaji semua. Karena kebelum sanggupan keadaan untuk menikah, kami sering bercanda tentang pernikahan. Bagaimana jika kami menikah nanti dan kami sering tertawa dengan candaan ini? Apakah candaan tertawa ini termasuk yang lalai dilarang Ustaz? Ya, saya tidak tahu candaannya seperti apa. Bagaimana mau menilainya? Ya, tidak tahu contoh seperti apa bentuk candaan Anda dengan kawan-kawan itu. Tapi kalau candaan-candaan itu untuk motivasi dan tidak bertentangan dengan agama, silahkan, tidak ada masalah. Tapi yang jelas, saya tidak tahu bagaimana bentuk candaan Anda dan teman-teman itu. Saya membaca Al-Quran pakai Al-Quran terjemahan. Saat suasana hening atau lagi sendiri dan membaca arti tentang neraka atau sorga, saya menangis takut. Namun saat suasana ramai atau ceria, ketemu ayat sorga neraka, gak ada timbul sedih atau takut. Apakah ini tangis yang salah? Menangis takut karena dosa yang lalu sangat banyak. Jazakallahu khairan Ustaz. Baguslah Anda menangis ketika Anda sendiri. Memang itu yang lebih bagus. Ketika ramai-ramai memang sulit seseorang itu bisa khusyuk karena banyak gangguannya. Oleh karena itu menangis karena takut kepada Allah yang paling afdal adalah ketika sendiri. Bahkan sebagian ulama-ulama salaf dahulu, mereka sengaja menutup-nutupi. Seperti Sufyan Ats-Tsauri, dia sedang membaca Al-Quran, datang teman-temannya, murid-muridnya, langsung ditutupinya. Pura-pura tidak tahu dia. Dia tidak ingin orang tahu kalau dia membaca Al-Quran. Kalau kita datang orang, semakin semangat kita. Dinampak-nampakkan betul tertilnya itu kan. Ini tidak boleh kalau disengaja. Tapi kalau orang datang, kita baca Al-Quran, namun tetap ikhlas, juga tidak ada masalah. Silakan. Khawatir tidak ikhlas, tutup. Dan biar nanti ketika orang pergi, kita baca lagi. Salah satu yang dinaungi pada hari kiamat, ketika tidak ada naungan kecuali nama Allah, adalah orang yang menangis karena takut kepada Allah. Seandainya dia menangis kemudian berbuat dosa, kemudian saat lain menangis lagi dan berbuat dosa lagi, begitu seterusnya, apakah kondisi ini masuk dalam kategori hadis tersebut? Kalau dia menangis betul-betul karena takut kepada Allah, lalu sebagai manusia tergelincir berbuat dosa, lalu bertobat, kemudian dia menangis, lalu di lain waktu dia tergelincir melakukan dosa yang lain, bukan dosa yang sama, lalu dia bertobat lagi, sebagai manusia dia tergelincir lagi, karena kan manusia bukan malaikat. Orang yang menangis karena takut kepada Allah bukan berarti dia tidak punya dosa. Nah, bukti dia bertobat itu dia lebih baik dari sebelumnya, dia tidak akan mengulangi dosa yang sama. Tetapi karena sifat manusianya, ditambah lagi karena besarnya fitnah, barangkali dia tergelincir melakukan dosa yang lain. Dia menangis lagi. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dia dan termasuk golongan yang Anda maksud. Ustaz, apa hukumnya kalau laki-laki menindik melubangi telinga? Apa boleh Ustaz laki-laki berambut panjang? Menindih telinga laki-laki berarti meniru-niru wanita. Laki-laki atau pria yang menindih telinga berarti meniru-niru wanita. Apa penyebabnya Anda, wahai saudaraku yang menindih telinga? Kurang puaskah diri Anda menjadi seorang laki-laki? Sehingga ingin pula tampil cantik seperti seorang perempuan? Dari zaman dahulu kala sampai sekarang, perhiasan di telinga itu menjadi ciri khas wanita. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, termasuk golongan kaum tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis yang lainnya yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang meniru-niru perempuan dan perempuan yang meniru-niru laki-laki. Jadi itu bukan bagian dari adab, etika dan ajaran Islam. Adapun laki-laki berambut panjang, pada dasarnya boleh laki-laki berambut panjang dengan syarat niat dia bukan untuk meniru perempuan, bukan meniru orang kafir, bukan meniru orang fasik. Nah, tetapi memang dia mau memelihara rambutnya. Apalagi kalau dia niatkan saya pelihara rambut saya seperti Rasulullah memelihara rambutnya juga. Mudah-mudahan dia dapat pahala. Tapi anehnya kalau memang itu niatnya, kok rambut saja yang ditiru? Seharusnya yang lebih penting ada akhlaknya, ajaran-ajarannya, sunnah-sunnahnya, itu yang lebih didahulukan. Jadi kalau memang betul dia ingin memanjangkan rambut, karena Nabi memanjangkan rambut sallallahu alaihi wasallam, silahkan dia harus juga meniru kepribadian, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Ustaz, air mata yang jatuh karena takut kepada Allah dan menyesali dosa-dosa dan mohon ampun tidak akan diazab. Yang tidak akan diazab itu matanya saja atau orangnya? Kalau tidak diazab matanya, otomatis dia tidak masuk neraka insyaallah. Rasulullah mengatakan la yalijun nar man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Ustaz, apakah sudah jatuh talak jika seorang suami mengusir istrinya dari rumah? Dilihat dahulu apa yang diucapkannya kepada istrinya. Jika dia katakan, pergi kamu keluar dari rumah ini, diusirnya, campakkannya barang-barang istrinya keluar. Ini talaknya kinayah. Talak itu ada dua, ada talak sharih, ada yang kinayah. Yang kinayah ini sindiran. Kalau tidak tegas, tidak sharih atau kinayah seperti ini, harus ditanyakan dahulu kepada sang suami, apa niat Anda ketika mengusir istri Anda? Kalau dia jawab, niat saya cuma mau memberi pelajaran saja, tidak jatuh talak. Kalau niat dia, saya mengusir dia memang niat cerai, jatuh talak. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dengan niatnya. Karena kata-katanya tidak tegas. Tapi kalau tegas dia katakan, pergi keluar dari rumah ini, kamu saya ceraikan. Itu jelas. Jatuh talak. Tidak perlu ditanya lagi apa maksud kamu, karena sudah jelas. Kalau talak sharih, kalimat-kalimat talak yang sharihah, seperti saya ceraikan, saya talak, saya putuskan pernikahan kita, itu semuanya sudah kata-kata yang tegas, tidak perlu ditanyakan lagi, jatuh talak. Anak-anak mempunyai banyak boneka dan dipajang di dalam lemari, namun ketika seorang teman anak mengatakan jika kalau ada boneka di dalam rumah maka malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah. Yang anak dengar tadi bahwa Aisyah mempunyai banyak boneka juga, Ustaz, bagaimana sebaiknya? Itu pengecualian, kata saya tadi. Pengecualian untuk anak-anak perempuan itu dibolehkan. Apa hikmah pelajaran ketika Rasulullah menikahi Aisyah? yang ketika itu baru berumur 9 tahun sekaligus bisa kita jadikan bantahan atas tuduhan-tuduhan keji orang-orang non-muslim yang menuduh Rasulullah seorang pedofilia karena menikahi anak di bawah umur menurut ukuran mereka saat ini. Gampang saja menjawabnya, wahai saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, tanyakan, sebutkan kepada orang itu, anda tahu tidak berapa istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 9 orang. Coba sebutkan umur istri Rasulullah itu satu persatu. Istri Rasulullah itu rata-rata sudah tua semua, janda semua. Sudah punya anak-anak yang besar-besar. Cuma Aisyah satu-satunya. Kalau memang benar tuduhan mereka, gampang saja bagi Rasulullah. Orang berpura-pura ingin menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan itu, salah seorang istri Nabi menawarkan adiknya sendiri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Rasulullah, apakah kamu betul-betul ingin saya menikahi adikmu itu, saudarimu itu? Benar ya Rasulullah, saya tahu saya tidak mungkin sendiri bersamamu. Pasti ada wanita-wanita lain yang akan menjadi istrimu juga. Daripada orang lain lebih baik adik saya. Rasulullah katakan itu tidak boleh. Tidak mau Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, jangan kalian tawarkan lagi saudari-saudari kalian kepada saya. Tegas. Coba sauda sudah tua, sudah menopos. Sampai-sampai dia khawatir nanti Rasulullah talak, dia relakan harinya untuk Aisyah. Tapi dia tetap istri Rasulullah. Yang lainnya begitu juga. Dan rata-rata wanita yang dinikahi oleh Rasulullah SAW itu banyak hikmah-hikmahnya. Mereka itu umumnya janda-janda yang dinikahi oleh Rasulullah SAW, ada yang suaminya dari awal Islam adalah pejuang gugur di medan perang. Siapa yang menyantuninya? Rasulullah himpun mereka di rumah. Ada pula anak dari kepala suku, dan itu adalah zamannya dakwah. Dengan menikahnya dia dengan Rasulullah, semua suku itu tunduk dan masuk Islam. Kekuatan bagi Islam. Sudah tua juga. Nah, Aisyah satu-satunya. Dan ketika Rasulullah menikahinya di Mekah, tidak langsung tinggal serumah. Beliau baru serumah ketika di Madinah. Dan itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Semakin memperkuat, mempererat hubungan antara Rasulullah dengan Abu Bakar, pejuang pertama Islam yang merelakan apa saja untuk perjuangan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, Rasulullah tidak ada keinginan dengan Aisyah. Tidak ada awalnya. Tidak terbersit. Cuma dia bermimpi. Dan mimpi seorang Nabi adalah wahyu. Ketika itu, dia melihat ada kayak tandu di bawah. Dan dia bertanya kepada Jibril, apa itu Rasulullah? Jibril memerintahkan, silakan buka. Ternyata Aisyah. Dan dikatakan di situ, dia adalah istrimu di dunia dan di surga. Jadi tidak ada alasan itu. Kemudian yang berikutnya, wanita-wanita zaman dahulu berbeda dengan wanita di zaman sekarang. Oleh karena itu, orang-orang di zaman dahulu juga, zaman bapak-bapak kita, zaman SD mereka sudah nikah. Datuk-datuk kita dahulu di kampung-kampung itu, karena kedewasaan mereka lebih dahulu, mereka lebih siap untuk berumah tangga. Di zaman-zaman kakek-kakek kita, zaman SD berapa tahun umurnya sudah nikah. Dan itu tidak ada kasus-kasus apa seperti ini sekarang. Karena di masa-masa itu sesuai dengan pertumbuhan mereka, mereka lebih siap dewasa untuk kehidupan berumah tangga. Kemudian hikmah yang lain, Aisyah, karena beliau istri Rasulullah paling muda, beliau pula lah yang paling banyak menghafal, menghimpun hadis-hadis Rasulullah, meriwayatkan kehidupan pribadi Rasulullah SAW sehingga bisa menjadi pelajaran bagi umat. Beliau cerdas, karena masih muda, hafal dia, banyak hafal hadis-hadis Rasulullah, dan beliau lah yang bisa mengajarkannya. Jadi banyak hikmah-hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak seperti tuduhan-tuduhan orang-orang non-muslim. Kemarin sudah diadakan sholat istisqa di Pekanbaru ini, namun hujan tak kunjung juga turun. Kira-kira apa penyebabnya Ustaz? Apa sarannya? Wahai saudaraku, wahai saudariku, doa seseorang itu terhalang oleh dosa-dosa yang diperbuatnya. Oleh karena itu salafus saleh kalau mereka mau istisqa, mereka akan keluar berbondong-bondong, kemudian memakai pokoknya menampakkan penghambaan diri mereka kepada Allah. Tidak ada kemegahan, tidak ada nampak kemewahan, semuanya merendahkan, menghinakan diri kepada Allah. Mereka memperbanyak istighfar dan taubat masing-masing. Kemudian mereka memperbanyak sedekah, membantu orang miskin, membantu orang-orang lemah. Sehingga betul-betul akhirnya Allah mengasihani mereka. Tapi kalau berdoa, yang memimpin juga orangnya entah bagaimana kehidupan dia di dunia, bagaimana mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajak orang-orang miskin, keluarkan semuanya, bantu mereka, ajak berdoa dan memohon kepada Allah, bertobat, istighfar. Jadi istisqa itu didahului oleh taubat masing-masing, didahului oleh istighfar. Dengan istighfarlah pertolongan Allah akan datang. Kita di zaman di mana kita banyak bermaksiat, berdosa, lalu dengan gampangnya mohon-mohon saja kepada Allah? Tidak. Maka perbanyak taubat, perbanyak istighfar, mudah-mudahan dengan itu pertolongan Allah akan datang. Apa hukumnya pada azan subuh ada penambahan as-salatu khairum minan naum sunnah? Itu adalah sunnah. Ada khilaf di antara para ulama, saya menguatkan pendapat yang mengatakan itu adalah sunnah dan diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya dan dibaca oleh sahabatnya, salah satunya selain Bilal ada satu lagi yang buta, itu sahabat yang buta, ya Ibnu Ummi Maktum. Mohon penjelasan hadis berikut ini. Khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, rawahu Bukhari dan Muslim. Sebaik-baik manusia adalah masaku, kemudian masa sesudahnya, kemudian masa sesudah mereka. Bagaimana kedudukan umat akhir zaman dikaitkan dengan hadis ini? Apakah kualitas imannya semakin rendah semakin dekat pada hari kiamat? Sudah pasti tidak akan mungkin keimanan orang zaman sekarang sama dengan Abu Bakar, tidak akan mungkin sama dengan Umar dan seterusnya. Apakah kita sekarang masih termasuk generasi ketiga tabi'in? Tabi'innya tidak sampai. Yang dimaksud generasi tabi'in itu generasi setelah sahabat, murid-muridnya sahabat. Kemudian murid-muridnya tabi'in ini tabi'in. Setelah itu tidak ada lagi, sudah tabi'in. Ada banyak sekali. Tapi wahai saudaraku, jangan sedih. Di akhir zaman ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merindukan Anda jika Anda berpegang teguh dengan sunnah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziarah di pemakaman Uhud di akhir hayatnya, seminggu sebelum beliau wafat. Kemudian beliau ketika akan pulang, beliau menangis. Lalu beliau berkata kepada para sahabatnya, "Ishtaqtu li ikhwani." Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Sahabat berkata, "Awalatna bi ikhwanika ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah?" "La, bal antum ashabi." "Bukan. Kalian adalah sahabat-sahabatku." "Innama ikhwani." "Saudara-saudaraku." "Alladzina amanu." "Alladzina ja'u min ba'di." Yaitu orang-orang yang datang sesudahku. "Wa amanu bi wa lam yarawni." Mereka beriman kepadaku tetapi mereka belum melihatku, tidak melihatku. Dalam riwayat lain yang dikeluarkan oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak dan juga At-Tabrani di dalam Sunannya menceritakan, membawakan yang di situ disebutkan oleh Rasulullah SAW, mereka itu orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW sesudahnya. Mereka sangat ingin bertemu dengan Rasulullah SAW sekalipun harus menebusnya dengan harta, dengan anak-anak dan keluarga mereka. Jadi menunjukkan mahabbah, istiqamah, tamassuk, berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan khawatir. Di akhir zaman ini Rasulullah mengkhabarkan orang yang beramal berpegang teguh sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat pahala 50 kali lipat pahala sahabat. Tapi bukan berarti dia lebih baik, cuma pahalanya dilipat gandakan. Rasulullah SAW bersabda kepada kaum muslimin di masa itu, "Innami waraikum ayyamus sabar." Setelah kalian nanti ada hari-hari yang dibutuhkan kesabaran. Al-qabid ala dinihi kal-qabid alal jamar. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya hari itu seperti menggenggam bara api. Al-amilu fihinna ka'ajri khamsina rojulan. Orang yang beramal pada masa itu mendapatkan pahala 50 orang. Sahabat bertanya, "Khamsina rojulan minhum ya Rasulullah?" 50 kali lipat orang dari mereka ya Rasulullah. La bal khamsina minkum. Tidak, bahkan 50 kali lipat orang dari kalian. Dengan apa? Berpegang teguh, memegang teguh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkannya dan istiqomah di atasnya. Tadi Ustaz ada bilang kalau anak perempuan boleh memiliki boneka dalam rangka pendidikan. Yang ingin saya tanyakan, apakah boleh anak gadis memiliki banyak boneka dengan niat untuk pendidikan anaknya kelak? Kalau anak gadis beda dengan anak-anak perempuan. Dan anak-anak gadis pun tidak ada lagi main-main boneka. Kalau dia masih juga main-main boneka, dia masih gadis, tidak akan ada yang anak muda yang mau sama dia. Karena ada anak sudah gadis masih main-main alih-alihan main boneka. Wah, ini ada agak lain loh nih. Jadi tidak cocok lagi. Itu untuk anak-anak kecil. Ya. Kalau diniatkan untuk anaknya kelak, nanti saja belum tentu dia menikah sudah mati dia. Nanti kalau memang dia punya anak, dia beli boneka yang cocok. Barangkali di masa dia nanti tidak ada lagi boneka seperti di zaman sekarang. Yang tepat, yang pantas untuk anak dia adalah hal lain lagi untuk pendidikan anaknya. Ustaz, tolong beritahukan bagaimana cara untuk menegur dengan cara yang tidak menyakiti hati jika ada orang yang kita lihat tertawa terbahak-bahak. Bisa dengan cara nanti ketika dia sedang sendiri, Anda bertemu dengan dia, salam, sapa dia dengan baik, saudaraku, begini, saya pernah mendengar begini. Dan alangkah baiknya Anda akan nampak lebih pantas kalau tidak berlebihan tertawa seperti tadi. Saya sampaikan ini karena saya mencintai Anda sebagai saudara saya. Cukup sampaikan aja. Dan mudah-mudahan dia akan tersentuh. Tapi kalau di hadapan orang, marah dia. Galak kerajo-kerajo. Tentu marah dia. Di depan orang malu dia. Tapi empat mata, nasihati dia. Ingatkan dia. Ustaz mengatakan bahwa saat Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma ummati, lalu Ustaz katakan bahwa Allah di langit mendengarkan doa Nabi Muhammad SAW, mohon penjelasan untuk kita semua, Allah itu tempatnya di mana ya Ustaz? Allah tidak bertempat, Allah tidak membutuhkan tempat, tetapi Allah di atas sana, Allah di atas langit, Allah tidak membutuhkan langit. Allah maha tinggi, maha agung, maha mulia. Allah bersemayam di atas arasnya, dan arasnya di atas langit yang ketujuh. Arasy adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika di dalam Sahih Bukhari, Muawiyah marah kepada budaknya lalu ditempelengnya, seorang budak wanita. Kemudian dia menyesal telah menyakiti, menzalimi budak ini. Dan dia ingin menebus kesalahannya itu. Datanglah dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia ceritakan kejadian dia menempeleng budaknya tadi. Rasulullah panggil budak wanita itu. Rasulullah bertanya kepada budak wanita itu, "Aina Allah?" Di mana Allah? Wanita itu menjawab sambil menunjuk ke atas, "Fis sama," di langit. Rasulullah kembali bertanya, "Man ana?" Siapa saya? Ditunjuknya, "Engkau Rasulullah." Apa kata Rasulullah kepada Muawiyah? "A'tiqha fa innaha mu'mina." Bebaskan dia, merdekakan budak ini karena dia seorang wanita mukminah. Rasulullah menguji keimanan dia, betul dia hati beriman atau tidak dengan menanyakan di mana Allah. Dan hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi ketika Anda berdoa, cobalah berdoa kemana hati Anda tertuju. Pasti hati Anda tertuju ke atas. Ya Allah, pasti ke sana. Anda mengharapkan bantuan turun dari langit sana. Jadi secara fitrah naluri yang Allah anugerahkan kepada manusia, dia meyakini dan dia tahu bahwa Allah di atas sana. Allah di atas sana sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, sama sekali tidak serupa dengan makhluk. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih mudah lagi, jika Anda masih ragu-ragu juga, Anda akan sering mendengar kisah Isra Mi'raj setiap tahun. Ustaz-ustaz cerita Isra Mi'raj itu kemana Nabi pergi menerima perintah sholat itu? Bukankah dia menerima langsung dari Allah? Allah langsung yang berbicara kepada Nabi Muhammad mensyariatkan sholat 5 waktu. Di mana dan kemana? Kalau Isra'nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'rajnya kemana? Secara detail diceritakan oleh banyak ustaz-ustaz, Rasulullah naik ke langit yang ketujuh. Di setiap langit bertemu dengan Nabi ini, dan seterusnya. Dan kisah itu juga sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Terkadang saya menangis dikarenakan takut akan azab kubur dan disiksa api neraka. Apakah ini takut yang dibenarkan? Ya, ini takut yang dibenarkan dan mudah-mudahan menjadi ibadah bagi Anda. Jadikan rasa takut itu motivasi dan dorongan bagi Anda untuk bangun sholat malam, memohon ampun, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah boleh kita bercanda dengan membuang-buang makanan seperti Aisyah radhiyallahu anha tadi? Aisyah tidak membuang-buang makanan, bukan semuanya dituangkannya. Dia cuma mengambil dengan tangannya, dilumuri, kemudian dioleskan ke wajah, disapukannya ke wajah Maimunah Saudah. Begitu juga Saudah, bukan satu piring itu dituang-tuangkan, tidak. Ya. Jadi ini tidak termasuk membuang-buang. Ustaz, gimana kalau menuntut ilmunya lebih banyak lewat media seperti radio, TV, buku dan lain-lain kan dikarenakan enggak ada mobilitas dan anak yang masih kecil. Mungkin ini perempuan. Jika dibawa ke majelis enggak fokus dan enggak konsentrasi mendengarnya, jika di rumah lebih konsentrasi dan fokus. Dengan keadaan seperti ini manakah yang lebih afdol cara menuntut ilmunya Ustaz? Bagi Anda dengan kondisi seperti ini, maka apapun cara Anda untuk menuntut ilmu yang hak, maka itu insyaallah benar dan lebih baik bagi Anda. Seperti di rumah, menjaga anak Anda, menjaga rumah Anda. Karena Anda tidak bisa pergi, kendaraan tidak ada, anak Anda masih kecil, tidak bisa ditinggalkan, dibawa juga akan mengganggu. Di rumah Anda bisa melalui TV, melalui radio, melalui buku, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada Anda ilmu yang bermanfaat. Apa hukum beternak atau bekerja di peternakan ayam aduan? Kalau ayam itu diternak memang untuk diadu, itu tidak boleh. Itu menyiksa hewan, ya. Itu tidak boleh dan haram hukumnya. Bahkan di hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan setiap hewan itu, bahkan kambing yang berlaga satu dengan yang lainnya, di hari kiamat akan diadili. Kenapa dia berlaga? Apa penyebabnya? Itu akan diadili. Dan Anda, kalau Anda yang menjadi penyebabnya, Anda akan menanggung akibatnya kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ayam ternak untuk makan, untuk dipelihara, itu boleh, halal, silakan. Bagaimana jika suami mengatakan kita pisah saja sudah berulang kali? Apakah sudah termasuk talak cerai? Dia kan cuma mengajak tapi belum menegaskan, ayo kita pisah saja, kita pisah saja, tapi dia belum menegaskan. Nah, ini belum jatuh cerai dan talak. Benarkah hukum kotak infak yang berjalan ataupun yang tidak dalam majelis ilmu adalah ciri-ciri hizbiyah? Tidak benar. Kok itu dijadikan ciri-ciri hizbiyah? Kotak infak itu infak sukarela kaum muslimin. Itu hanya bisa saja di depan pintu, bisa saja di mana-mana. Itu tidak menyangkut masalah manhaj, masalah konsep. Jadi orang-orang yang mengatakan itu orang yang tidak mengerti sebenarnya bagaimana manhaj yang benar. Ia diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diteladani oleh salafus saleh. Tahukah dia, Rasulullah pernah di majelisnya mengumumkan kepada kaum muslimin untuk mengumpulkan infak membantu perang Tabuk. Datang sahabat, dibawanya hartanya, digendongnya, dituangkannya di depan Rasulullah. Mungkin dia lupa, di Sahih Bukhari Rasulullah pernah ketika khutbah Idul Fitri selesai di tempat laki-laki, pergi ke tempat perempuan, disuruhnya perempuan bersedekah. Ya masyarakat nisa tasabdakna, wahai perempuan bersedekahlah. Lalu sahabat yang mendampinginya membentangkan serbannya, kainnya, sehingga akhwat-akhwat muslimat memasukkan di situ. Apa bedanya? Cuma bedanya itu serban ini kotak. Kalau seandainya saya pakai kopiah saya bagaimana? Ini orang yang tidak membaca hadis-hadis Rasulullah SAW berbicara tanpa ilmu, tidak perlu didengar. Ustaz, apakah boleh membelikan anak poster binatang dengan niat mengenalkan macam-macam binatang kepadanya? Kalau untuk pembelajaran, buku-buku, poster-poster, tapi jangan digantung. Dikenalkan ini sapi, ini hewan ini dan segala macam. Maka sesungguhnya Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala membolehkan membeli media-media itu dalam rangka pembelajaran karena kita butuh. Tetapi kalau digantung-gantungkan dan kalau berlebihan mengenalkan binatang kepada anak-anak, saya khawatir nanti dia meniru-niru binatang itu. Paling tidak karakternya dia mengidolakan buaya, harimau. Kenalkan dia orang-orang yang soleh. Kenalkan dia Rasulullah. Kenalkan dia para sahabat. Kan tidak bisa buat poster-posternya. Tahukah anda wahai saudara-saudariku? Terkadang orang tua itu lalai dan luput. Anda memberi hadiah kepada anak anda. Anda belikan poster Ka'bah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Anda tempelkan di kamarnya. Sebenarnya sangat besar pengaruhnya kepada anak. Dari kecil sudah ada kecintaannya. Inilah dia buat tanah suci Islam itu. Apalagi anda tambah penjelasan. Di sana ada juga keutamaan Mekah apa, keutamaan Madinah apa. Enak, poster-poster yang bermanfaat. Anda kenalkan masjid-masjid, poster-poster masjid. Sehingga tumbuh cinta dia kepada masjid. Nah, jadi sebenarnya banyak media-media yang bisa dijadikan itu untuk pendidikan. Ana belum mengerti makna ayah dan ibuku sebagai tebusan. Itu istilah dalam bahasa Arab. Itu istilah dalam bahasa Arab, maksudnya mereka rela mengorbankan ayah dan ibunya di jalan Rasulullah SAW untuk membela Allah dan Rasulnya, menunjukkan begitu cintanya karena harta manusia yang sesungguhnya itu tidak ada lagi yang lebih berharga daripada kedua orang tua. Tidak ada yang lebih berharga yang dimiliki oleh seseorang dalam hidup kecuali orang tua. Kalaulah ada yang lebih berharga mungkin mereka akan sebutkan, tapi hanya itulah, ayah ibuku rela aku jadikan untuk tebusan, yang penting kau selamat ya Rasulullah, yang penting kau baik. Nah, begitulah maksudnya. Apa hukumnya sayembara berhadiah itu? Karena anda dengar di radio ada sayembara pembuatan logo berhadiah. Apakah ini dibolehkan? Mohon penjelasan. Lomba-lomba, para ulama membagi lomba-lomba yang bisa memotivasi orang untuk dekat kepada agama, memotivasi mereka untuk dekat kepada ilmu, berpegang teguh kepada agama. Dalam rangka itu dibolehkan, contoh lomba menghafal hadis, lomba tafsir, lomba Al-Quran dan lain sebagainya. Itu tidak ada di zaman Rasulullah, tetapi itu bermanfaat untuk agama dan ada kaedah-kaedah yang membolehkan. Karena terkadang Rasulullah menanyakan sesuatu kepada sahabat dan diberi hadiah. Kemudian di zaman Rasulullah ada lomba seperti lomba berkuda, itu dibolehkan ada hadiah. Lomba memanah dibolehkan. Ulama mengkiaskan lomba berkuda kenapa dibolehkan? Karena dia bermanfaat melatih kaum muslimin untuk berjihad. Maka segala sesuatu yang bisa mendukung untuk agama Allah Subhanahu wa taala dikiaskan ke sana. Termasuk salah satunya barangkali Allahu a'lam yang seperti itu yang diadakan oleh radio kita, Radio Hidayah, yang bisa buat logo dapat hadiah sekian. Tapi kalau bisa niatkan saja anda untuk membantu radio kita ini buatkan logonya, dapat hadiah atau tidak itu terserah. Kalau dapat nanti infakkan lagi untuk perkembangan radio kita, akan lebih baik. Bagaimana dengan kami wanita jika memakai baju-baju yang bergambar binatang, misalnya kupu-kupu? Orang-orang dewasa dan bahkan anak-anak tidak boleh memakai pakaian yang ada makhluk hidup. Rasulullah SAW masuk ke rumahnya, kemudian ada kain penutup gorden di rumahnya bergambar-gambar makhluk hidup. Rasulullah perintahkan Aisyah untuk mencopot, kemudian dipotong oleh Aisyah dijadikan sampul bantal. Imam Nawawi menjelaskan kecuali karpet, alas tempat tidur, alas bantal, alas tempat duduk itu dibolehkan. Karena itu dihinakan, direndahkan, diduduki dan lain sebagainya. Tapi untuk digantung-gantung, dipakai, itu menyebabkan malaikat tidak masuk ke dalam rumah. Pertanyaan terakhir ya, sudah jam 12. Saya seorang pemuda yang sudah ingin untuk menikah. Pasangan seperti apa yang harus saya cari, Ustaz? Mohon nasihatnya dan doanya, wahai Ustaz. Tergantung Anda pengennya karakteristik yang dari segi agama atau dari segi dunia. Kalau dari segi dunia, Anda lebih tahu diri Anda apakah pantas mendapatkan yang cantik atau tidak. Tentu harus Anda ukur juga. Cobalah bercermin, nanti Anda tahu mengukur yang nilai berapa yang cocok untuk Anda. Kalau dari segi agama, maka Rasulullah SAW telah menjelaskan wanita itu dinikahi oleh manusia karena empat alasan. Tungkahul mar'atu li arba. Ada wanita yang dinikahi karena dia kaya, limaliha. Ada yang wanita dinikahi karena li jamaliha, karena kecantikannya. Ada wanita yang dinikahi karena nasabnya. Ada wanita yang dinikahi karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yada. Pilih wanita yang memiliki agama, engkau akan beruntung. Setelah Allah sebutkan wanita yang cantik, kaya, punya keturunan, kedudukan, punya agama, Rasulullah pilih, katakan pilih yang punya agama. Karena dengan itulah Anda akan beruntung. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, tidak semua pertanyaan bisa terjawab karena waktu sudah semakin siang, agar kita bisa bersiap-siap untuk sholat zuhur. Sampai di sini pertemuan kita, mudah-mudahan bisa bertemu kembali sebulan yang akan datang dalam tema dan materi yang lain. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.